أيها المسلمون، نتشرف في هذه المناسبة بزيارة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ببلده الثاني إندونيسيا للقائه مع إخوانه المسلمين الإندونيسيين. وبعد أن نشكر الله ثم نشكر فضيلة الشيخ على إتاحته الفرصة النفيسة ملقيا هذه المحاضرة التي تكون تحت العنوان توحيد الله، ولا يفوتنا أيضا كلمة الشكر على كل من يساهم في هذا البرنامج، لعل الله أن يوفقنا وينفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik ini kita hadir di dalam majelis yang sangat dimuliakan Allah, yaitu majelis ilmu. Ya, insyaallah kita akan mendengarkan kajian ilmu yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr yang bertemakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan sebagai pengatur acara, mohon dijaga tentang ketertiban, tentang keamanan dan adab-adab seorang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalan 'alaihim mustakinah وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah, yaitu di masjid, kemudian dibacakan kitab Allah dan dipelajari di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan, diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan sebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya diharapkan kepada semua yang hadir untuk menjaga adab-adab etika di dalam kita menuntut ilmu. Mohon dijaga ketertiban, kebersihan, karena kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sekilas akan kami sampaikan tentang pemateri kita, yaitu Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallah. Beliau adalah putra seorang ulama besar bakar hadis di Madinah dan salah seorang pengajar di Masjid Nabawi, yaitu Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala. Beliau dilahirkan di kota Madinah An-Nabawiyah pada tanggal 23 Dzulqa'dah 1383 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 17 April 1963 Masehi. Dan tentu tidak asing lagi bagi kita tentang Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau sudah kesekian kalinya datang ke negeri kita ini dan kesekian kalinya untuk menyampaikan ilmu di masjid ini. Oleh karenanya sekilas sudah kami sampaikan tadi tentang beliau dan banyak informasi biografi tentang beliau, namun tentunya waktu sayang untuk kita dengarkan bersama agar benar-benar kita bisa mengambil manfaat dan tidak hanya sekedar datang kemudian kita pulang tidak membawa apa-apa. Harus ada pengaruh dari apa yang kita pelajari ilmu yang kita pelajari. Oleh karenanya kepada semua yang hadir, kalau bisa mencatat, ya, qayyidul ilma bil kitabah, catatlah ilmu dengan kita menulisnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah yang akan menjadi penerjemah adalah Al-Ustaz Maududi Abdullah Hafizullah Ta'ala dan narju minal jami al-ihtimam bih wal hirsu alaih. Minta kepada semuanya untuk perhatian, karena ilmu dan ahli ilmu memiliki kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ulama mengatakan, mal fakhru illa li ahli ilmi innahumu alal huda liman istahda ahda'u wa qad kurum li'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u fafus bi'ilmin ta'is hayyan bihi abada annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Tidaklah kebanggaan kecuali bagi orang yang berilmu, ahli ilmu, karena mereka berada di atas hidayah, dan bagi orang-orang yang ingin hidayah mereka menjadi petunjuk, dan masing-masing orang diukur dengan kebaikannya pada dirinya, dan orang bodoh bisa menjadi musuh bagi orang yang berilmu. Hiduplah dengan ilmu, maka engkau akan mulia hidup selamanya. Ketika semua manusia mati, ahli ilmu tetap hidup untuk selamanya. Wali Syekh fal tafadhal mas'uran ma'jura. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك لنا أجمعين في جمعنا هذا واجتماعنا هذا في هذا البيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يحقق لنا في اجتماعنا هذا الخير والنفع والبركة والفائدة، وأن يعظم لنا نصيبنا مما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ورشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. وأيضا يطيب لي في مستهل هذا اللقاء وبدايته أن أرحب بإخواني الكرام جميع الحاضرين، وأسأل الله عز وجل أن يثيبهم على حضورهم وأن يعظم لهم الأجر على حرصهم وأن يحقق لهم النفع والخير والفائدة بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang memberikan manfaat kepada kami, dan berikan kepada kami manfaat atas ilmu yang Engkau berikan kepada kami. Wala takilna ila anfusina tarfata'in. Jangan Engkau jadikan diri kami bersandar kepada diri kami sepenuhnya, walaupun sekejap mata. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan berkah di dalam pertemuan dan perkumpulan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita segala kebaikan, segala manfaat, segala berkah dan faedah dari perkumpulan ini. Sebagaimana saya berdoa kepada Allah untuk menjadikan kepada kita pertemuan ini adalah pertemuan yang di dalamnya kita mendapatkan seluruh yang dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang mulia, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimu sakinah." إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكركم الله في من عنده. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca sebahagian ayat-ayat Allah dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, dan akan diberikan kepada mereka rahmat, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat-malaikat Allah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di makhluk yang ada di sisinya. Dan juga sudah sungguh merupakan suatu hal yang pantas bagi saya di awal pertemuan ini, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh ikhwan dan akhwat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan saya berdoa kepada Allah akan menjadikan datangnya mereka ini pahala yang sangat besar di sisi Allah, dan agar Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan pahala itu pahala yang besar karena ketamakan mereka, ketamakan antum yang hadir dalam majlis ini. Dan semoga Allah memberikan manfaat dan segala kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Mendengarkan dakwah, dan Maha Melihat apa yang kita lakukan. Hadithuna ayyuhal kiram fi liqa'ina hadha an a'zami shay'in fi hadhihi al-hayati ad-dunya wa atyabihi wa azkah ala wa huwa توحيد الله تبارك وتعالى، الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولأجل هذه الغاية العظيمة أرسل الله تبارك وتعالى رسله الكرام، وأنزل تبارك وتعالى كتبه العظيمة لتحقيق هذه الغاية وبيان هذا المقصد الجليل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. Pembicaraan kita pada pertemuan kita yang sekarang ini, ma'asyal muslimin al-hadirin, adalah tentang hal yang paling agung di permukaan bumi ini, hal yang paling agung di dunia ini, yang paling suci dan yang paling besar. Pembicaraan kita adalah tentang tauhidullah tabaraka wa ta'ala, bagaimana kita bisa mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwa tauhidullah ini adalah orientasi dan maksud penciptaan Allah terhadap langit dan bumi dan terhadap seluruh makhluknya. Dan karena tauhid inilah Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan seluruh makhluk, agar kemudian makhluk hidup untuk mempraktekkan dan mengamalkan tauhid ini dalam kehidupan mereka. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Allah juga berfirman, اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi seperti itu pula. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan perintah-perintahnya dari langit menuju bumi, agar semua kalian tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Dan oleh karena tauhid ini jugalah Allah tabaraka wa ta'ala mengutus rasul-rasulnya yang mulia. Allah menurunkan kitab-kitabnya yang sangat agung, agar kemudian semua ini mengarah kepada maksud penciptaan Allah tabaraka wa ta'ala terhadap seluruh makhluknya. Allah berfirman tentang pengutusan rasul, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus kepada setiap umat para rasul agar mereka berdakwah, mengajak manusia beribadah kepada Allah dan menjauhkan taghut dari kehidupan mereka. Allah juga berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya, "La ilaha illa ana." Tidak ada ilah kecuali saya. "Fa'budun." Maka beribadahlah kalian hanya kepada saya. Dan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang semakna dengan ini sangatlah banyak. Wa hadha at-tauhid هو الأساس الذي يقوم عليه دين الله تبارك وتعالى, إذ لا انتفاع بطاعة ولا استفادة من عبادة إلا إذا أقامها العامل على توحيده جل وعلا. ولهذا ينبغي أن يعلم أن مثل التوحيد مع الدين والأعمال مثل الأصول للأشجار, فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها, فإن الدين لا يقوم إلا على توحيد الله تبارك وتعالى. ويدل لهذا المعنى قول الله عز وجل في سورة إبراهيم, ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للعباد, ودعاهم جل وعلا إلى حسن تأمله والانتفاع به, وبين فيه سبحانه وتعالى أن مثل التوحيد مثل الأصول للأشجار, فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها, فإن دين الله سبحانه وتعالى لا يقوم إلا على توحيد. Dan tentu hal yang harus kita ketahui bahwa dia adalah fondasi dari atasnya berdiri Allah. Bahwasanya tidak ada manfaat daripada ketaatan, dan tidak ada faedah daripada ketaatan tersebut kecuali apabila ketaatan tersebut dibangun oleh orang yang beramal dan melakukan ketaatan di atas tauhidullah, di atas mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh mesti untuk kita ketahui bahwa sesungguhnya permisalan kalimat tauhid yang dia adalah fondasi daripada agama Allah, permisalannya adalah permisalan akar-akar bagi sebuah pohon. Bahwasanya pohon tidak akan mampu berdiri manakala dia tidak memiliki akar. Demikian juga amalan-amalan ketaatan di dalam agama juga tidak akan bermanfaat manakala tidak ada akar tauhid yang membangun amalan tersebut. Tidakkah kita melihat kepada firman Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an, alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa farruha fis sama'. Tidakkah kalian melihat permisalan kalimat thayyibah yaitu tauhid bagaikan syajarah thayyibah, pohon yang suci yang mana pondasinya mengakar di tanah dan batangnya tinggi ke langit. Demikian Allah tabaraka wa taala membuat permisalan untuk kalian, la'allakum tatadakkarun, mudah-mudahan kalian mengingatnya. Ketahuilah bahwasanya Allah di dalam ayat ini menyuruh kita untuk melihat dan mendengarnya dan memperhatikan dengan sebaik-baiknya bahwasanya permisalan tauhid untuk amalan adalah bagaikan permisalan akar untuk pohon. Sebagaimana pohon tidak akan mungkin berdiri kalau dia tidak berdiri di atas akar yang kokoh, maka demikian juga amalan tidak akan berdiri kalau tidak berdiri di atas tauhid yang kokoh. Dan tauhid yang kokoh itu adalah agar engkau mengesakan Allah di dalam ketaatan dan mengikhlaskan segala ketaatan engkau hanya untuk Allah. Wa hadha at-tauhid ayyuha al-kiram huwa dinul fitrah. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala فطر العباد كلهم على هذا التوحيد، توحيد الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا في الحديث الصحيح مبينا عليه الصلاة والسلام هذه الفطرة، مبينا به عليه الصلاة والسلام هذه الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليها، وذلك في قوله صلوات الله وسلامه عليه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها. وجاء في الحديث القدسي حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. ومعنى خلقتهم حنفاء أي على التوحيد وعلى الإخلاص، لكن الشياطين اجتالت الناس عن دينهم وحرفتهم عن هذه الفطرة العظيمة وأهلكتهم في أودية الضلال والصنوف الانحراف التي لا حد لها ولا عد. Dan tauhid ini wahai hadirin yang dimuliakan Allah, dia sebenarnya adalah agama yang sesuai dengan fitrah, fitrah manusia. Karena sesungguhnya Allah tabaraka wa taala sebenarnya telah menjadikan fitrah manusia semuanya di atas tauhid. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka berdirikan wajahmu menghadap Allah dengan lurus. Fitratallahi allati fatarana nasa 'alaiha, ini adalah fitrah Allah yang telah Allah buat fitrah itu di dalam hati manusia. Dzalika dinul qayyim, ini adalah agama yang sangat lurus. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang di dalamnya Nabi kita juga menerangkan bahwasanya agama tauhid ini sesuai dengan fitrah manusia. Yang saya maksud adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'ala al-fitrah." Tidaklah ada seorang yang dilahirkan melainkan ketika dia dilahirkan, dilahirkan di atas fitrah. Fa'abawahu yuhawidani au yunassirani wa au yumajjizani. Kedua orang tuanya lah yang telah menjadikan dia Yahudi, yang telah menjadikan dia Nasrani atau menjadikan dia Majusi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan bahwasanya unta-unta yang lahir tidakkah lahir di atas kesempurnaan penciptaan, sehingga kalianlah yang telah menjadikan unta itu buntung dengan cara kalian memotong kaki dan tangannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berbicara tentang tauhid adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Di dalam hadis beliau yang mulia, Nabi SAW mengatakan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari Allah tabaraka wa taala, Allah berfirman, khalaqtu ibadi hunafa, aku telah menciptakan hamba-hambaku di atas agama yang lurus. Fa atathumus syaitan fajtalahumus syaitan fajtalathumus syayatin, namun syaitan-syaitanlah yang telah membuat mereka keluar daripada agama yang lurus itu. Sesungguhnya al-hunafa di dalam hadis ini maknanya adalah diciptakan di atas tauhid, di atas agama mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun syaitanlah yang telah menyesatkan manusia dan menjauhkan mereka daripada fitrah tersebut. Wa min syani at-tauhid wa azimi makanatihi anna al-a'mal kullaha mutawakifatun fi qabuliha ala wujudah. فلا انتفاع بعمل ولا قبول لطاعة إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالأعمال إذا لم تكن قائمة على توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علا فإنها لا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، إذ إن من شرط قبول أي عمل من الأعمال أن يكون قائما على التوحيد والإخلاص للمعبود جل وعلا. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والآيات في هذا المعنى كثيرة. Di antara perkara tauhid yang menunjukkan akan agungnya kedudukan tauhid di dalam agama Islam, bahwasanya seluruh amal manusia terhenti dan tidak akan diterima oleh Allah kecuali manakala amalan tersebut berdiri di atas fondasi tauhid. Maka tidak akan ada manfaat dari amal apapun, tidak ada faedah daripada amal apapun itu di sisi Allah kecuali apabila orang yang beramal tersebut mentauhidkan Allah dan mengesakan Allah di dalam amalan itu. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbathanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelummu, apabila kalian berbuat syirik, tidak mentauhidkan Allah, niscaya hapus seluruh amalan kalian dan di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Di dalam Al-Quran Allah tambahkan balillaha fa'bud wa kum minasyakirin, akan tetapi jadilah kalian itu beribadah hanya kepada Allah dan jadilah kalian itu adalah orang-orang yang bersyukur. Allah juga berfirman wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh, barang siapa yang kufur kepada iman yaitu kepada tauhid, sungguh telah hancur dan musnah, hapus seluruh amalannya. Allah juga berfirman wa ma mana'ahum an tuqbala minhum shadaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih, dan tidak ada yang menghalangi Allah untuk menerima sedekah-sedekah mereka, infak-infak mereka, kecuali hanya karena mereka itu kufur kepada Saudaraku, kalau tidak berdiri di atas tauhid, maka amalan itu tidak akan diterima oleh Allah. Karena syarat diterimanya amalan di sisi Allah, amalan itu harus dibangun di atas keikhlasan kepada Allah dan mengesahkan Allah. Hanya Allah tujuan daripada amalan tersebut satu-satunya. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan kepadanya seluruh ketaatan. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya untuk Allah agama yang lurus. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Allah juga berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, Allah telah membuat keputusan bahwasanya jangan kalian beribadah kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat Allah di dalam masalah ini sangatlah banyak. Wa tauhidu ayyuhal kiram huwa haqqullah subhanahu wa ta'ala 'ala al-'ibad. Man ata bi hadzal haqq faza bi sa'adati ad-dunya wal akhirah. ومن ضيع هذا الحق خسر الخسران المبين. جاء في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم له إلى اليمن، أو جاء في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت ألا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. وهذا الحديث من أعظم الدالة على مكانة التوحيد وعظيم شأنه، أنه حق لله سبحانه وتعالى، وأن من أتى به فقد فاز بالكرامة والسعادة ونجا من عذاب الله تبارك وتعالى وسخطه يوم يلقاه جل وعلا. ومن ضيع التوحيد فإنه خاسر في دنياه وأخراه. وينبغي أن يعلم أن هذا الحق الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى هو أطيب شيء وأزكاه في هذه الحياة الدنيا كما قدمت في أول هذا اللقاء. ولهذا فإن من خرج من هذه الحياة بدون التوحيد فإنه خرج منها ولم يذق أطيب شيء فيها وأحسنه. ولهذا ينبغي على كل عبد أن يغنم وجوده في هذه الحياة بأن يجعل التوحيد أعظم مقاصده وأجل غاياته وأكبر أهدافه، وأن تكون عنايته به أعظم من عنايته بطعامه وشرابه ولباسه، لأن حياته الحقيقية إنما تكون بتوحيد الله سبحانه وتعالى. والله يقول أومن كان ميتا فأحييناه، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياة المرء الحقيقية وسعادته الأبدية إنما تنال بتوحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له. Tauhid, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, merupakan hak Allah terhadap seluruh hamba-hambanya. Dan barang siapa yang menunaikan hak Allah ini di permukaan bumi, niscaya dia telah menjadi orang yang sangat beruntung dengan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Namun barang siapa yang menyepelekan masalah tauhid dan menyia-nyiakan tauhid dan jauh daripada tauhid, niscaya mereka akan merugi di dunia dan di akhirat. Di dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu saat bersama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardah. Mu'ad bin Jabal bercerita, radhiyallahu anhu, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Suatu hari aku berbonceng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Ketika itu Nabi berkata kepadaku, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal 'abid? Tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba-hambanya? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Dan tahukah engkau apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Mu'ad bin Jabal menjawab radhiyallahu an, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi kemudian mengatakan, haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah terhadap hambanya adalah hamba itu harus beribadah kepada Dia satu-satunya dan tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah. Adapun hak hamba terhadap Allah, bahwasanya Allah tidak hamba terhadap Allah. Allah tidak akan mengadab hamba yang tidak berbuat syirik kepadanya. Kemudian Mu'ad bin Jabal berkata, afala ubasyirun nas? Wahai Rasul, bolehkah saya untuk memberikan kabar gembira ini kepada manusia? Kata Nabi SAW, la tubashiru fayattakilu. Jangan engkau memberikan kabar gembira ini kepada manusia, saya takut mereka hanya bersandar kepada kabar gembira ini saja. Dan ini menunjukkan akan keagungan tauhid, yang mana dia adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh para hambanya. Maka hamba manapun yang menunaikan hak Allah ini, yaitu tauhid, sungguh dia akan menjadi mulia di permukaan bumi dan mulia di akhirat, dan akan selamat daripada murka Allah dan selamat daripada amarah Allah di akhirat. Kemudian barang siapa yang menyia-nyiakan tauhid, menyepelekan tauhid dan melanggar tauhid, maka sungguh dia akan menjadi orang yang sangat merugi di dunia dan di akhirat. Dan hak Allah ini adalah tauhid, mengesakan Allah dalam seluruh ibadah. Dan dia adalah hal yang paling agung di permukaan bumi, sebagaimana yang sudah kita katakan di awal muhadarah tadi. Oleh karena itu, barang siapa yang keluar daripada tauhid, keluar daripada tauhid, maka dia keluar daripada hal yang terbaik, hal yang paling mulia yang ada di permukaan bumi. Dan hendaklah setiap orang menjadikan seluruh maksud dan tujuannya adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan tauhid ini adalah curahan perhatiannya yang paling besar dan orientasi kehidupannya yang paling agung. Harusnya dia lebih peduli kepada tauhid lebih daripada sekedar makan setiap harinya, minuman setiap harinya, pakaian setiap harinya. Hendaknya dia lebih mempedulikan itu, karena sesungguhnya kehidupan manusia yang sebenarnya adalah kehidupan di atas tauhid. Allah berfirman, awaman kana maitan fa ahyainah. Tidakkah engkau melihat orang-orang sebenarnya dia adalah mereka adalah mayat, namun kami yang menghidupkan mereka. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan sambutlah seruan Rasul kalau Allah dan Rasul itu mengajak kalian untuk sesuatu yang akan membuat kalian hidup. Ketahuilah bahwasanya kehidupan yang sebenarnya, yang hakikat, kehidupan yang hakiki dan kebahagiaan yang abadi tidak akan didapatkan seseorang kecuali apabila orang itu menegakkan tauhid di permukaan bumi di dalam kehidupannya. Wa man la yuwahhidu Allah tabaraka wa ta'ala yakunu amruhu furatan wa qalbuhu mushattatan wa fu'aduhu mumazzaqan wa haluhu fi daya'in tam. وتأمل في هذا المقام قول الله سبحانه وتعالى فأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ولهذا لا يجتمع على المرء قلبه وتقوى عزيمته وتحسن حاله ويستقيم أمره إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. وأما بدون التوحيد فإن حياة المرء تكون في شتات وضياع، وقلبه في تمزق وتشتت، ولا يستقيم له أمر ولا تجتمع له حال. وهذا مما يبين لنا المكانة العظيمة والمنزلة العلية لتوحيد الله تبارك وتعالى، وأنه راحة المرء وسكون قلبه وطمأنينة حاله وسعادته في دنياه وأخراه. Dan barang siapa yang tidak mentauhidkan Allah, maka sisanya seluruh perkaranya akan tercerai-berai. Hatinya akan senantiasa galau dan tidak akan pernah tenang. Dan sesungguhnya seluruh perkaranya akan hilang sia-sia. Perhatikanlah firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran, A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah ilah-ilah yang banyak, rob-rob yang banyak dan beraneka ragam lebih baik daripada Allah yang Esa? Allah yang Esa dan Maha Perkasa tidak akan berkumpul di dalam kehidupan seseorang kebaikan, dan tidak akan sempurna urusannya dan tidak akan tenang kehidupannya kecuali kalau dia hidup di atas mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan seluruh ketaatan hanya kepada Allah. Tanpa tauhid, sesungguhnya kehidupan seseorang akan tercerai berai, dan sesungguhnya hatinya akan terpecah belah, dan seluruh urusannya tidak akan bisa tenang, dan hidupnya tidak akan pernah bisa damai. Dan ini menunjukkan keagungan yang sangat besar, kemuliaan yang sangat besar terhadap tauhid Allah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh ketaatan. Rahatul mar'a sakinatuh, ketenangan hidup seorang, ketenangan hidup seseorang, kebahagiaannya, kesempurnaan urusannya adalah ketika dia hidup di atas mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. والتوحيد أيها الكرام هو دين الله تبارك وتعالى الذي نزل به وحيه جل في علاه، فإن جميع العقائد والأديان التي بين الناس كلها نابتة في الأرض، نشأت باختراع الناس وأهوائهم وتتبع حظوظ أنفسهم، إلا التوحيد فإنه دين نزل به وحي الله تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي أن يعلم أن العقائد التي بين الناس تنقسم إلى قسمين: عقائد نازلة بوحي من الله تبارك وتعالى، وعقائد نابتة في الأرض، نبتت في الأرض، اخترعها الناس وأوجدوها بأفكارهم وعقولهم وآرائهم وأذواقهم ونحو ذلك. وكل عقيدة نبتت في الأرض فهي باطلة، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى دينا ولا عقيدة إلا العقيدة والدين الذي نزل به وحي الله تبارك وتعالى. ولهذا قال نبي الله يوسف عليه السلام في دعوته لصاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ما أنزل الله بها وحي، وإنما نبتت في الأرض. وفي سورة النجم يقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا فإن العقائد التي لم ينزل بها سلطان يعني وحي من الله فهي كلها نابتة في الأرض، وكل عقيدة نبتت في الأرض فهي باطلة، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى من العباد دينا إلا هذا الدين العظيم الذي نزل به وحي الله والقائم على توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له جل في علاه. توحيد saudaraku yang mulia adalah agama Allah, yang Allah tabaraka wa ta'ala telah turunkan agama itu melalui wahyu-wahyunya. Sesungguhnya seluruh akidah-akidah yang ada di antara manusia yang bukan dengannya Allah turunkan wahyu, maka itu adalah akidah yang tumbuh di permukaan bumi, manusia yang membuatnya dengan logika-logika mereka, dengan perasaan-perasaan mereka, dengan hawa-hawa nafsu mereka. Seluruh akidah manusia seperti itu, kecuali akidah tauhid. Akidah tauhid ini tidak tumbuh di permukaan bumi, namun dia turun melalui wahyu yang diwahyukan Allah tabaraka wa ta'ala dari langit. Dan ketahuilah bahwasanya akidah di permukaan bumi terbagi dua. Akidah nabi, akidah nazilah biwahyillah, akidah yang turun melalui wahyu yang diturunkan Allah. Dan ada akidah yang tumbuh di permukaan bumi, manusia yang membuatnya dengan pikiran-pikiran mereka, dengan perasaan-perasaan mereka. Dan ketahuilah, seluruh akidah yang tumbuh di permukaan bumi dan tidak turun melalui wahyu, maka Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menerima akidah itu. Allah tidak akan menerima akidah kecuali akidah yang Allah turunkan wahyu dengannya. Lihatlah apa yang dikatakan Nabi Yusuf alaihi salam ketika Nabi Yusuf berdakwah kepada sahabatnya yang menghuni penjara bersamanya. A'arbabun mutafarriquna amillahul wahidul qahhar. Tidakkah, apakah rob-rob yang sangat banyak yang beraneka ragam lebih baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang Esa dan Maha Perkasa? Ma ta'buduna min duni. Itu perbuatan syirik kepada selain Allah. Kata Nabi Yusuf, ini adalah hanyalah nama-nama yang orang tua kalian dahulu beri nama. Ilah-ilah yang kalian, orang tua kalian yang membuatnya. Kalian dan orang tua kalian, yang Allah tidak turunkan di dalam ini adalah kekuatan, yaitu ilmu. Allah tidak pernah turunkan ilmunya. Demikian juga apa yang Allah katakan di dalam surat An-Najm. Afara'aytum Lata wa Uzza. Tidakkah kalian melihat kepada Lata dan Uzza? Wa manata tsalitsal ukhra. Dan mana Tuhannya Quraisy yang ketiga? Afara'aytum Lata wa Uzza wa manata tsalitsal ukhra? Alakum dzakar wa unsa? Apakah untuk Allah, untuk kalian adalah laki-laki dan Allah adalah wanita? Tiga ini semacam riza. Semua itu adalah pembagian yang sangat tidak adil. Inna asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum. Sesungguhnya berhala-hala kalian tersebut adalah nama-nama yang kalian yang membuat nama. Kalian dan orang tua kalian, Allah tidak pernah turunkan wahyu dan kekuatan di dalam hal tersebut. Dan apa yang Bapak kawan-kawan tidak turunkan wahyunya, tidak turunkan kekuatan ilmu untuk menerangkan kepada akidah, maka akidah itu adalah akidah yang kumpul di permukaan bumi. Dan Allah tidak akan menerima agama apapun kecuali agama yang agung ini, agama yang mulia ini. Ini yang diterima di atas, mengesakan Allah dan mentauhidkannya dan mengikhlaskan seluruh amalan hanya untuknya. ومن شأن التوحيد كما الدين الذي نزل به الوحي من الله تبارك وتعالى فإنه الموافق للعقول السليمة، فإن المرء ذا العقل السليم لا يرضى باتخاذ الأنداد وعبادة الأوثان والتعلق بالتراب والأشجار وغير ذلك، بل إن العقل السليم لا يقبل إلا التوحيد ولا يرضى إلا به. ولهذا كثير من الناس وفقهم الله سبحانه وتعالى بما آتاهم من رجاحة عقل، فلم يرضوا اتخاذ الأنداد وعبادة الشركاء مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمثلة كثيرة جدا، يعني من ذلك على سبيل المثال في الجاهلية زيد بن عمرو بن نفيل، وهو يعرف بموحد الجاهلية، مات قبل مبعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري أنه كان يعيب على أهل الجاهلية عبادتهم الأوثان، وكان في كلامه الذي يقوله لهم وقد أورده البخاري في صحيحه كان يقول لهم الشات خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء، فكيف تذبحونها على غير اسمه؟ كيف تذبحونها على غير اسمه؟ يعيب عليهم على غير اسم الله وتقربهم بها إلى غير الله وكان لا يأمن. ولما سئل عنه صلى الله عليه وسلم قال يبعث أمة واحدة. فالمرء إذا نظر بعقله السليم لا يرضى إلا توحيد الله، ولا يمكن أن يقبل تلك التعلقات الباطلة. ولهذا أيضا كثير ممن هداهم الله سبحانه وتعالى أدركوا الفساد الذي كانت عليه عقولهم في عبادتهم للأحجار أو الأشجار أو الأضرحة أو غير ذلك من الأمور التي اتخذوها أندادا وشركاء مع الله سبحانه وتعالى. Di antara perkara tauhid yang tadi telah kita sebutkan, yaitu dia adalah agama yang dengannya diturunkan wahyu. Maka sesungguhnya tauhid itu juga adalah agama yang sangat sesuai dengan akal yang sehat. Sesungguhnya seseorang yang memiliki akal yang sehat, akal sehatnya itu akan membawanya kepada bahwa dia tidak akan ridho dan dia tidak akan mau untuk menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah daripada kuburan-kuburan, daripada pepohonan-pepohonan, bebatuan-bebatuan yang jadikan tandingan-tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Akal yang sehat tidak akan menerima kecuali tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ketaatan. Sesungguhnya banyak daripada manusia yang Allah berikan taufik kepadanya dengan kemurnian akalnya, akalnya yang sehat, Allah berikan taufik kepada mereka sehingga mereka tidak akan ridho untuk menjadikan apapun sebagai tandingan bagi Allah. Sebagai misal yang bisa kita bawakan pada kesempatan kali ini adalah seseorang yang bernama Zaid bin Amr bin Nufail. Beliau adalah orang yang hidup di masa jahiliyah, wafat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi oleh Allah. Zaid bin Amr bin Nufail ini dikenal dengan muwahhidul jahiliyah, seorang yang bertauhid dari kaum jahiliyah. Zaid bin Amr bin Nufail, mereka di kalangan jahiliyah dia mencela perbuatan orang jahiliyah terhadap ibadah mereka kepada berhala-berhala. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Zaid bin Amr bin Nufail berkata kepada orang-orang jahiliyah, kambing Allah yang ciptakan dan Allah turunkan untuk kambing itu air dari langit. Bagaimana mungkin kalian menyembelih kambing itu dengan nama selain Allah? Kambing Allah yang ciptakan, Allah turunkan air dari langit. Bagaimana mungkin ketika kalian menyembelih kambing itu kalian menyebut nama selain Allah untuk itu? Dan dia tidak mau makan persembahan kambing yang dipersembahkan oleh orang Quraisy kepada berhala, dia tidak mau makan dagingnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat tentang Zaid bin Amr bin Nufail ini. Nabi mengatakan, yub'atsu ummatan wahidah. Dia akan dibangkitkan oleh Allah bagikan satu umat. Akidah tauhidnya itu membuatnya menjadi satu umat, menjadi besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang apabila melihat dengan akalnya yang sehat, akalnya yang sehat, niscaya dia tidak akan ridho kecuali mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan mengetahui rusaknya akal manusia yang beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada bebatuan, beribadah kepada pepohonan, beribadah kepada apapun yang ibadati manusia selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min sya'ni at-tauhid ayyuhal kiram an la amna lil'ibad والسلامة من المخاوف والشرور ولا طمأنينة إلا به، فهو الذي يتحقق به الأمن وتتحقق به الطمأنينة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولهذا لما نزلت هذه الآية شق أمرها على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس ذاك، أما قرأتم قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله؟ إن الشرك لظلم عظيم. فبين عليه الصلاة والسلام أن المراد بقوله لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك. فمن لم يخلط إيمانه بشرك أي عاش موحدا فإن له الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. وهذا المعنى المقرر في هذه الآية الكريمة ذكره الله سبحانه وتعالى أيضا في قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أي بهذا القيد عبادتهم لله وإخلاصهم الدين له جل في علاه وخلوصهم من الشرك وبراءتهم منه. Di antara perkara tauhid yang sangat agung adalah bahwasanya hamba tidak akan pernah merasakan keamanan, hamba tidak akan pernah merasakan keselamatan dan ketenangan dari seluruh hal-hal yang membuatnya takut dan khawatir, dari seluruh hal-hal yang membuat kecelakaan dan kebinasaan kepadanya. Itu tidak akan terwujud kecuali bila mana seseorang senantiasa melaksanakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dan hidayah. Zulm, kezaliman di dalam ayat ini maksudnya adalah tidak mencampur keimanan mereka sedikit pun dengan kesyirikan. Ini maksud daripada ayat. Ayat ini ketika turun para sahabat merasa berat dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan mereka, ayyuna lam yuzlim nafsah, wahai Nabi, siapa sih di antara kami yang tidak pernah menzalimi dirinya? Para sahabat mengira zulm di sini adalah kezaliman dan mereka mengatakan, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidakkah kalian mendengar perkataan hamba Allah yang saleh? Tidakkah kalian mendengar perkataan hamba Allah yang saleh, yaitu Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun adzim, wahai anakku, jangan engkau sekutukan Allah, sesungguhnya perbuatan syirik itu menyekutukan Allah adalah kezaliman yang paling besar. Di dalam hadis ini Nabi memberikan keterangan bahwa maksud daripada mencampuri iman dengan kezaliman adalah mencampurinya dengan kesyirikan. Barang siapa yang tauhidnya tidak dicampur dengan kesyirikan, niscaya dia akan merasakan keamanan dan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Di dalam makna yang seperti ini, Nabi juga Allah juga mengatakan di dalam Al-Qur'an makna yang semakna dengan ayat ini. Dengan ayat ini Allah mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh dari kalian, niscaya Allah akan jadikan mereka pemimpin di permukaan bumi sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka pemimpin. Niscaya Allah akan mengokohkan di permukaan bumi ini agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka, dan niscaya Allah akan menggantikan ketakutan yang ada pada mereka dengan keamanan. Allah akan menggantikan ketakutan dengan keamanan, tapi dengan syarat, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka harus beribadah kepadaku dan menjauhi perbuatan syirik menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Bihadzal makna, dengan makna ini Allah tabaraka wa taala menerangkan bahwasanya keamanan dan ketenangan hanya didapatkan oleh orang-orang yang beribadah hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wat tauhidu ayyuha al-kiram huwa ahsanu al-hasanat wa ajalluha 'ala al-itlaq. Wa min ad-dala'il 'ala كون التوحيد أحسن الحسنات أن الحسنات كلها متوقفة في قبولها على وجوده. وضد التوحيد وهو الشرك بالله تبارك وتعالى هو أسوأ السيئات وأقبحها وأشنعها. ومن الدلائل على ذلك أن وجود الشرك مبطل للأعمال كلها محبط لها جميعها، فلا قبول لأي عمل من الأعمال إذا وجد الإشراك بالله سبحانه وتعالى. Tauhid, wahai saudaraku yang mulia, adalah kebaikan yang paling baik, kemuliaan yang paling utama secara mutlak. Dalil bahwasanya tauhid adalah kemuliaan yang paling mulia, keutamaan yang paling mulia secara mutlak, yang menunjukkan ke arah itu adalah bahwa seluruh kebaikan yang kita lakukan, seluruh kebaikan yang kita laksanakan akan dilihat apakah kita mengerjakannya di atas tauhid atau tidak. Kalau tidak di atas tauhid, maka dia tidak akan diterima oleh Allah. Berhenti makna daripada seluruh kebaikan kalau tidak dibangun di atas tauhid. Oleh karena itu menunjukkan bahwasanya tauhid itu adalah keagungan yang paling agung, kemuliaan yang paling mulia, karena seluruh amal saleh dan ketaatan harus membutuhkan tauhid untuk diterima di sisi Allah. Dan demikian juga dengan lawannya, yaitu syirik. Syirik adalah keburukan yang paling buruk. Tidak ada keburukan yang lebih buruk daripada syirik. Dan yang menunjukkan ke arah itu adalah bahwa sesungguhnya adanya syirik dalam sebuah amalan akan membuat amalan itu tidak diterima oleh Allah, menghapuskan amalan tersebut secara keseluruhan. Bahwasanya tidak akan Allah terima ibadah apapun yang di dalam ibadah itu masih ada kesyirikan. Allah tidak menerimanya kecuali apabila dibangun di atas tauhid. والتوحيد معاشر الكرام مفتاح الجنة، فلا دخول للجنة إلا بالتوحيد، ولا فتح لأبوابها إلا بالتوحيد. ومن لم يأتي يوم القيامة بتوحيد الله تبارك وتعالى فإنه لا يدخل الجنة، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة إلا حتى يلج الجمل في سم الخياط. فالجنة مفتاحها توحيد الله تبارك وتعالى، ولا سبيل إلى نيل هذه الكرامة والفوز بدخول الجنة إلا بوجود هذا الأصل العظيم والأساس المتين، توحيد الله جل وعلا. توحيد، wahai saudaraku yang mulia, adalah kunci pintu surga. Dan tidak akan ada seseorang yang bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan kuncinya. Dan kunci surga itu adalah tauhid. Tidak akan terbuka untuk seseorang pintu-pintu surga kecuali dia datang dengan membawa tauhid. Dan orang yang datang dengan tidak membawa tauhid, di akhirat dia tidak akan bisa masuk surga. Dengarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyab. Orang-orang kafir tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan tidak akan mereka masuk ke dalam surga. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid adalah kunci daripada surga, kunci daripada pintu-pintu surga. Dan tidak akan mungkin seseorang masuk ke dalam surga kecuali apabila dia membawa kunci pintu surga itu, yaitu tauhid. Ini menunjukkan bahwa tauhid asas yang sangat agung, pondasi yang sangat luar biasa di dalam agama Islam. Hadhihi ayyuhal kiram muqaddimah fi bayani makanati at-tauhid wa 'azimi sya'nihi ورفيع منزلته وكثرة فوائده وخيراته وبركاته على أهله في الدنيا والآخرة، بل إن الثمار المباركة والخيرات في الدنيا والآخرة إنما تنال بتوحيد الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذه مقدمة في بيان مكانة التوحيد وعظيم منزلته. ولندخل الآن في شيء من البيان لحقيقة التوحيد والمراد به. Apa yang telah kita sampaikan tadi, saudaraku yang mulia, adalah muqaddimah yang dengannya kita menyampaikan bagaimana sebenarnya posisi tauhid di dalam agama Islam. Kita menerangkan bagaimana bahwa tauhid itu memiliki kemuliaan-kemuliaan yang sangat banyak, memiliki faedah-faedah yang sangat banyak, memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Bahkan kita mengatakan seluruh kebaikan dan seluruh keberkahan yang ada di dunia dan akhirat semuanya dihasilkan hanyalah dengan tauhid. Sesungguhnya di dalam mukaddimah yang tadi kita sampaikan, kita telah berbicara tentang makanatu tauhid, posisi tauhid dan keadaan kemuliaan tauhid dalam agama Islam. Dan kita akan segera masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu hakikat tauhid. Apa sebenarnya tauhid itu? At-tauhidu ayyuhal kiram aslun yadullu ala al-ifrad. Wa tauhidullah jalla fi'ula ifraduhu subhanahu wa ta'ala بخصائصه وحقوقه جل في علاه. فمن خصائص الله تفرده بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير لهذا الكون، فهو الذي بيده الأمر خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عزا وذلا، حياة وموتا، الأمر كله بيد الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالأمر كله بيد الله، والخلق كلهم طوع تدبيره وتسخيره جل في علاه. كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت، يقبض ويبسط، يعز ويذل، يضحك ويبكي، يفقر ويغني. الأمر أمره، والخلق خلقه، والعبيد عبيده. فمن توحيد الله تبارك وتعالى إفراده بذلك، واعتقاد أنه الرب لا شريك له، الخالق لا جد له، المتفرد في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، لا شريك له في شيء من ذلك. ولهذا فإن من أضاف شيئا من ذلك أو شيئا من خصائص الله سبحانه وتعالى في ربوبيته إلى غيره جل في علاه نقض ذلك توحيدا وبطل بذلك دينه وكان من المشركين. فمن توحيد الله سبحانه وتعالى اعتقاد تفرده بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، وأنه سبحانه وتعالى لا شريك له في شيء من ذلك. توحيد adalah sebuah perkara yang secara makna asalnya menunjukkan kepada al-ifrad, mengesakan Allah. Dan tauhidullah adalah ifraduhu biqasaisihi wa huquqihi. Dan makna tauhid, mentauhidkan Allah adalah mengesakan Allah, menjadikan Allah itu hanya satu-satunya di dalam seluruh sifat-sifat yang khusus milik Allah di dalam hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengesakan Allah di dalam hak-hak Allah dan menjadikan Allah itu esa satu-satunya di dalam sifat-sifat yang itu hanya merupakan kekhususan Allah. Di antara kekhususan Allah, hanya Allah yang memilikinya adalah bahwa dialah satu-satunya yang telah mencipta. Dia satu-satunya yang telah memberi rezeki, satu-satunya yang menghidupkan, satu-satunya yang mematikan, satu-satunya yang memuliakan, satu-satunya yang menghinakan seseorang, satu-satunya yang mengatur alam semesta. Dialah yang menjaga, dialah yang mengangkat dan menurunkan, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan sesungguhnya di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'." Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan wahai manusia, katakan wahai nabi, bahwasanya Allahumma malikal mulk, ya Allah, raja dari seluruh kerajaan yang ada. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya', engkaulah yang memberikan kerajaan kepada siapapun yang engkau inginkan, dan engkau mencabut kerajaan itu dari orang-orang yang engkau inginkan. Engkau agungkan orang yang engkau ingin agungkan, dan engkau muliakan orang-orang yang ingin engkau muliakan. Biyadikal khair, seluruhnya kebaikan itu ada di tanganmu. biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Seluruh perintah di permukaan bumi ada di tangan Allah. Sebagaimana seluruh makhluk hanya akan tunduk dan patuh kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang membentangkan segala sesuatu, dan dia juga akan mengambilnya dari seseorang. Dia yang memuliakan, dia yang menghinakan, dia yang menjadikan manusia kaya, dia juga yang menjadikan semua manusia, dia juga yang menjadikan semua yang kaya-kaya, dan dia juga yang menjadikan semua yang fakir. Dia yang membuat seseorang tertawa, dan dia yang membuat seseorang menangis. Seluruh urusan, urusan Allah. Seluruh makhluk-makhluk Allah. Seluruh perintah-perintah Allah. Dan kita wajib untuk mengesakan Allah di dalam semua itu. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam keesaannya dalam penciptaan, keesaannya di dalam rezeki, keesaannya di dalam menghidupkan dan mematikan, hanya dia satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Dan barang siapa yang mengalihkan ini kepada sesuatu selain Allah, hal yang merupakan hak-hak khusus milik Allah, dia berikan kepada sesuatu selain Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah di dalam rububiyah Allah. Dan dengan itu dia telah membatalkan tauhidnya, dan dia telah menghapuskan tauhidnya, dan dia akan termasuk orang-orang yang telah berbuat syirik. Karena sesungguhnya keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang esa, dialah satu-satunya mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, dan tidak sekutu baginya. Wa min khasa'is Allah tabaraka wa ta'ala tafarruduhu bil asma'il husna was sifati al-'ulya. قال الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال جل وعلا هل تعلم له سميا. وقال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال. فالله سبحانه من خصائصه تفرده بالأسماء الحسنى والصفات العليا. فمن توحيده أن نفرده سبحانه وتعالى بهذا الذي تفرد به، بهذه الأسماء الحسنى والصفات العليا، بأن نثبتها له جل في علاه كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلوات الله وسلامه عليه، قائلين آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات لا نتجاوز في ذلك كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يثبت لله تبارك وتعالى هذا الذي تفرد به من الأسماء الحسنى والصفات العليا نقض بجحده وإنكاره لأسماء الله وصفاته توحيدا. وكذلك من شبه الله تبارك وتعالى بخلقه أو قاس الله سبحانه وتعالى بعباده فإن ذلك يكون ناقضا لتوحيده. فلا يكون المرء موحدا إلا بأن يثبت لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العليا كما أثبتها جل وعلا لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. di antara kekhususan-kekhususan Allah dan hak-hak Allah, bahwasanya Allah itu Maha Esa dan satu-satunya dengan Asmaul Husna wa Sifatul Ula, dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sangat mulia. Lihatlah di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wa syahadah. Dialah Allah yang tidak ilah selain Dia, alimul ghaibi wa syahadah, yang mengetahui seluruh yang gaib dan yang tampak. Huwar rahmanur rahim, dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Huwallahu alladhi la ilaha illahu, dialah ilah yang tiada ilah kecuali Dia. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Dialah Malik, dialah Quddus, yang maha mulia, yang maha raja, yang maha mulia, Al-Azizul Jabbar, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala Mu'min Muhaimin. Dialah yang mengamankan, dialah yang perkasa, dialah yang Jabbar, yang berkehendak untuk melakukan apapun yang Ia inginkan. Dialah Mutakabbir, yang maha kesombongan atas seluruh keburukan. Subhanahu wa Ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah atas apa yang mereka sekutukan. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Dialah Allah yang tidak ilah melainkan Dia. Dialah Khalid pencipta. Dialah Bari yang mengadakan segala sesuatu. Dialah Musawwir yang telah membentuk seluruh rupa. Lahul asmaul husna. Dialah yang memiliki seluruh asmaul husna. Qulul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepadanya seluruh yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di dalamnya terdapat sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang mulia. Demikian juga Allah berfirman di dalam Al-Quran, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang mulia, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama yang mulia tersebut. Wadarul ladina yulhiduna fi asma'ih sayuzzawna ma kanu ya'malun. Dan biarkan orang-orang yang berbuat hal yang sesat melinceng daripada asma'ul husna, mereka akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Allah juga berfirman, Qul id'ullaha wa id'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Katakan, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman, kapanpun kalian berdoa, sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang indah. Allah juga berfirman, Laisa kamitslihi syai' wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah, Dialah Al-Basir, memiliki nama Basir yang maha melihat. Allah juga berfirman, Hal ta'alamu lahu samiyya? Apakah engkau tahu ada orang yang sama dengan Allah? Allah juga berfirman, Fala tadribu lillahil amthal. Jangan engkau membuat permisalan-permisalan sesuatu yang sama dengan Allah. Maka di antara kekhususan Allah, mengesakan Allah di dalam nama yang mulia dan sifat-sifat yang mulia tersebut. Sesungguhnya tauhid, saudaraku yang mulia, yang dimuliakan Allah, adalah mengesakan Allah di dalam nama-nama ini. Kita menetapkan untuk Allah seluruh nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia, sebagaimana Allah telah menetapkan nama-nama dan sifat itu untuk dirinya, dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan nama-nama dan sifat itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya seorang mukmin selalu berkata, amanna billah wa bima ja'a anillah ala muradillah. Kami beriman kepada Allah dan kepada seluruh yang datang dari Allah sesuai dengan maksud Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Wa amanna bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami beriman kepada Rasulillah dan seluruh yang datang dari Rasulillah sesuai dengan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendak kita beriman dengan sifat-sifat tersebut, nama-nama yang mulia tersebut, sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah keimanan kita tidak melampaui batas keterangan yang diterangkan oleh Allah di dalam kitabnya dan diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Barang siapa yang tidak menetapkan asma dan sifat ini untuk Allah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dengan itu dia telah menghanguskan tauhidnya, dengan itu dia telah membatalkan tauhidnya, pengesaannya kepada Allah. Demikian juga orang yang menyamakan antara Allah dengan makhluknya, yang membuat persamaan dan perbandingan antara Allah dan makhluknya, dia juga telah melakukan hal yang akan membatalkan tauhidnya. Dan orang tidak akan menjadi orang yang bertauhid sampai dia menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang telah memiliki nama-nama dan sifat sesuai yang ia tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya, sesuai yang ditetapkan untuk dirinya oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa min huquqillah jalla wa ala ala ibadah bal huwa a'zamu huquqihi subhanahu wa ta'ala ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an وأن يخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وكما قال جل وعلا قل إن صلاتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة هذا حق لله على العباد يجب أن يخلص لله عز وجل وأن يفرد جل وعلا به فلا يجعل شيء من العبادة لغير الله لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى فالدين كله لله والعبادة كلها لله سبحانه وتعالى واجب على العباد أن يخلصوا ذلك كله لله عز وجل فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى انتقض بذلك توحيده قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار ولهذا ينبغي على العبد أن يرعى لهذا المقام حقه وأن يعرف له مكانته وأن يخلص دينه وعبادته لله سبحانه وتعالى فلا يجعل مع الله شريكا في شيء من العبادة لأنتر حق الله Di antara hak-hak Allah dan itu adalah hak yang paling agung daripada hak Allah adalah agar manusia beribadah kepadanya saja dan tidak menyekutukan apapun dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah firmankan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mengikhlaskan untuk Allah ketaatan mereka tersebut Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin katakanlah sesungguhnya salatku dan ibadahku dan sembelihanku hanyalah untuk Allah hidup dan matiku hanyalah untuk Allah subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya dan dengan itu aku diperintahkan dan aku akan menjadi orang-orang yang selalu awal-awal menjadi orang-orang yang Islam yang menjadi orang yang Islam ifradullah mengesakan Allah dalam hal ini merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala hak Allah terhadap hambanya agar hambanya mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dan wajib bagi seorang hamba untuk mengesakan Allah dalam hal tersebut dan tidak menjadikan sesuatu daripada ibadah itu dia peruntukkan kepada sesuatu selain Allah seorang tidak boleh berdoa kepada selain Allah seseorang tidak boleh minta pertolongan dan bantuan kepada selain Allah seseorang tidak boleh menyembelih untuk selain Allah seseorang tidak boleh bernadar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala karena semua itu adalah ketaatan dan ibadah ketaatan harus satu-satunya untuk Allah dan ibadah semua harus untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan hendaklah di dalam ibadah tersebut mereka mengikhlaskan niat mereka untuk melakukan itu mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang melakukan ibadah ini kepada selain Allah dengan itu dia telah menghanguskan tauhidnya telah membatalkan ibadah dan ketaatannya Nabi SAW bersabda man mata wa huwa yad'u min dunillah dakhala an-nar barang siapa yang meninggal dunia dan dia berdoa kepada selain Allah dia pasti masuk neraka dan hendaklah setiap mukmin mengetahui hak Allah ini dan mengetahui keagungan dan kemuliaan hak Allah dan menjadikan seluruh agama dan ketaatannya hanya diperuntukkan kepada Allah dan menjadikan seluruh ketaatannya kepada Allah dan untuk Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa hadha at-tauhid huwa ma'na la ilaha illallah. Fa inna la ilaha illallah hiya kalimatu at-tauhid. وهي قائمة على ركنين لا توحيد إلا بهما، النفي والإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات، وهذا هو التوحيد. التوحيد لا يكون بالإثبات دون النفي، ولا بالنفي دون الإثبات، بل التوحيد هو مجموع هذين الأمرين، النفي والإثبات. نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده. ولهذا فإن التوحيد هو مدلول لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، فلا توحيد إلا بلا إله إلا الله. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن تعظم عنايته بهذه الكلمة، كلمة التوحيد، إكثارا منها، نطقا لها باللسان، وتحقيقا لها باعتقاد ما دلت عليه، وعملا بتحقيق هذا التوحيد الذي هو مدلول هذه الكلمة. ولهذا جاءت الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمرتبة للمسلم في صباحه ومسائه وبعد الصلوات وفي أوقات مختلفة، جاءت مشتملة على هذه الكلمة العظيمة. وأضرب على ذلك مثالا للتوضيح. شرع لنا أن نقول دبر كل الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه يشرع لنا أن نقولها دبر كل صلاة، وذلك من أجل أن نجدد التوحيد، من أجل أن نجدد التوحيد، من أجل أن نمكن التوحيد ونخويه، لا أن نقول كلمات لا ندري ما هي وألفاظ لا نعي مدلولا، بل نقولها معتنين بتجديد توحيدنا وتقوية صلتنا بالله سبحانه وتعالى. وهذه التهليلات التي تقال دبر كل الصلاة هي ثلاث تهليلات أتبعت كل تهليلة بتأكيد التوحيد وذكر معناه وتحقيق مقصوده وغايته، حيث قال بعد التهليلة الأولى لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقوله وحده لا شريك له هذا تأكيد للتوحيد واهتمام بمقامه، لأنه كما عرفنا قائم على النفي والإثبات، لا إله إلا الله. فقوله وحده لا شريك له هذا تأكيد للنفي والإثبات، فإن قوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. وأما قوله له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير فهذه براهين التوحيد ودلائله. أما التهليلة الثانية فإنه أتبعها بقوله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، فإن قوله ولا نعبد إلا إياه هذا هو معنى التوحيد، ألا نعبد إلا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأما قوله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن فهذه براهين التوحيد ودلائله. ثم التهليلة الثالثة أتبعها بقوله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وهذا فيه أن التوحيد هو الإخلاص، أن يكون دين العبد خالصا صافيا نقيا لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص، والخالص هو الصافي النقي. فتضمنت هذه التهليلات الثلاث التي شرع للمسلم أن يقولها دبر كل صلاة تضمنت تحقيق هذا التوحيد والتأكيد على معناه. وإذا أردت تعريفا لكلمة التوحيد مأخوذا من هذه التهليلات الثلاث فإن تعريف كلمة التوحيد لا إله إلا الله هو أيضا تعريف التوحيد ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، وهذا الذي انتظمته هذه التهليلات التي شرع لكل مسلم أن يهلل بها دبر كل صلاة محققا بذلك توحيدا. Dan tauhid dia adalah makna daripada la ilaha illallah, sehingga pada kalimat la ilaha illallah disebut sebagai kalimat tauhid. Dan tauhid yang berada dalam kalimat la ilaha illallah berdiri di atas dua rukun daripada rukun la ilaha illallah. Rukun pertama disebut nafi, rukun yang kedua disebut isbat. La ilaha adalah nafi, menafikan seluruh peribadatan kepada selain Allah. Illallah adalah isbat, menetapkan bahwasanya ini adalah hanya untuk Allah. Dan inilah makna daripada tauhid itu. Dan tidak akan sempurna tauhid seseorang, la ilaha seseorang, la ilaha illallah seseorang, apabila dia hanya melakukan isbat tanpa nafi, atau dia melakukan nafi tanpa isbat. Sesungguhnya baru akan sempurna la ilaha illallah seseorang, sesungguhnya akan sempurna la ilaha illallah seseorang manakala dia menyatukan dua rukun daripada rukun la ilaha illallah ini, yaitu dia satukan antara nafi dan isbat. Maka sesungguhnya tauhid adalah makna daripada la ilaha illallah, di mana kita mengesakan ketaatan dan menjadikan Allah satu-satunya yang kita ibadati dan menjauhkan peribadatan kepada selain Allah. Oleh karena itu hendaklah kita sangat memperhatikan kalimat la ilaha illallah tersebut. Kita perhatikan pengucapannya, kita perhatikan maknanya, kita perhatikan bagaimana mengaplikasikan la ilaha illallah di dalam kehidupan kita. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam zikir-zikir Nabi yang diajarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya terdapat sekali banyak hal-hal yang akan menuntun kita untuk makna daripada tauhid yang semakna dengan la ilaha illallah yang kita sebutkan di atas. Kita ambil contoh dari zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir setelah salat. Misalnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk mengucapkan setiap selesai salat 3 buah tahlil yang diiringi dengan zikir-zikir setelahnya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tahlil yang pertama, la ilaha illallah. Tahlil yang kedua, wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud din lahun na'mat wa lahul fadl wa lahus sanaul hasan. Tahlil yang ketiga, la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Ketahuilah bahwa tahlil-tahlil ini di dalamnya ketika kita diperintahkan mengucapkan di dalam salat, setelah selesai salat, maka di dalamnya kita diperintahkan untuk senantiasa memperbaharui la ilaha illallah kita. Hendaknya kita selalu memperkuat la ilaha illallah kita dengan cara kita benar-benar memperhatikan tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalam 3 tahlil yang kita bacakan tadi. Lihatlah, setiap tahlil daripada apa yang kita bacakan di dalamnya terdapat hal-hal yang memperkuat makna daripada la ilaha illallah itu yang telah kita sebutkan di atas. Kita ambil tahlil yang pertama, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah memperkuat makna la ilaha illallah, bahwa ini adalah isbat, menetapkan ibadah hanya untuk Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini adalah nafi, yang menafikan seluruh peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam kalimat ini terdapat kalimat yang memperkuat makna daripada la ilaha illallah yang telah kita ucapkan di awal, memperjelas maknanya dan memperjelas hakikatnya. Di tahlil yang kedua kita mengucapkan la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, kami tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Lihat, kalimat yang kedua daripada tahlil juga menuntun kita kepada makna daripada la ilaha illallah, yaitu bahwa kita tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak akan beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah dia makna tauhid. Adapun di tahlil yang ketiga kita mengatakan mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, kita ikhlaskan kepada Allah seluruh ketaatan kita, walaupun orang-orang kafir sangat membencinya. Ini adalah makna daripada tauhid. Ini adalah syarah daripada tauhid, bahwa tauhid itu kita mengikhlaskan seluruh ketaatan kita hanya untuk Allah dan kepada Allah, dan kita menjauhi pola-pola yang diajarkan oleh orang-orang kafir, walau apa yang kita lakukan dibenci dan tidak disukai oleh orang kafir. Inilah dia tauhid, dan inilah keikhlasan. Dan keikhlasan itu adalah akidah tauhid yang suci daripada hal-hal yang menodainya, suci daripada hal-hal yang akan menghancurkannya, sesuatu yang bersih, sesuatu yang suci daripada kesyirikan. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya untuk Allah lah agama yang khalis, agama yang bersih, agama yang suci, agama yang tidak ternodai oleh kesyirikan. Sesungguhnya apabila kita ingin membuat definisi tauhid, definisi tauhid la ilaha illallah, maka kita bisa mengambil kesimpulan dari definisi tahlil yang tiga yang kita ucapkan di dalam sholat tadi. Kita akan mengatakan makna la ilaha illallah definisinya adalah alla na'buda illallah, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, wahdahu la syarikalah, kepadanya semata dan tidak ada sekutu baginya, mukhlishina lahuddin, kita ikhlaskan seluruh ketaatan kita itu kepadanya. Hendaknya kita memperbanyak tahlil ini dan menjadikan tahlil ini sesuatu yang senantiasa kita sebut, sehingga memperbarui keimanan kita, memperbarui tauhid kita, dan memperkuatnya di dalam hati kita mengikuti ajaran Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. وبما تقدم يعلم ايها الكرام ان توحيد الله تبارك وتعالى يقوم على اركان ثلاثه. الركن الاول توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته باعتقاد انه وحده الخالق الرازق الملك المتصرف المدبر لا شريك له في شيء من ذلك. والركن الثاني توحيد الله سبحانه وتعالى في اسمائه وصفاته بان تثبت له الاسماء الحسنى والصفات العليا الواردة في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. والركن الثالث توحيد الله في العبادة بأن تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى وألا يجعل مع الله تبارك وتعالى شريك في شيء من ذلك. وإذا علم ذلك فليعلم أن لكل نوع من هذه الأنواع من توحيد الله تبارك وتعالى ضد. فإذا علم وعرف أن توحيد الربوبية يعني الإقرار بتفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبية لا شريك له، فمن أضاف شيئا من خصائص الربوبية لغير الله من القدرة والخلق والتدبير والتصرف وغير ذلك من خصائص الله وما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، من أضاف شيئا لغير ذلك، من أضاف شيئا من ذلك لغير الله نقض ذلك توحيدا. كذلك إذا علم أن توحيد الأسماء والصفات وإفراد الله سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العليا، فليعلم أن ضد ذلك أمران: إما جحد هذه الأسماء وعدم إثباتها لله سبحانه وتعالى، أو تشبيه الله تعالى الله عما يقولون بالمخلوقات، والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا علم أن توحيد الله بالعبادة أن توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة هو أن يفرد بها وأن تخلص له وأن لا يجعل معه شريك في شيء من ذلك، فليعلم أن ضد ذلك أن يصرف شيء من العبادة لغير الله بأن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يتوكل على غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى نقض بذلك توحيدا. Dan dari tadi yang telah kita uraikan di awal, kita akan mengetahui saudaraku yang mulia, bahwa sesungguhnya tauhidullah subhanahu wa ta'ala berdiri di atas tiga pondasi tauhid, yaitu tauhidullah rububiyah, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah satu-satunya di dalam rububiyah dengan cara meyakini, dengan keyakinan yang kuat dan kokoh bahwa dialah satu-satunya pencipta, dialah satu-satunya pemberi rezeki, dialah satu-satunya yang mampu, dialah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Dan yang kedua, tauhid dalam asma' wa sifat, dengan cara bahwa kita menetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama yang mulia, nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia yang ada dan tertera di dalam kitabullah, tertera di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah kepadanya, yaitu kita beribadah hanya menjadikan ibadah kita itu untuk Allah satu-satunya, dan kita tidak memperuntukkan ibadah kita itu kepada sesuatu yang merupakan sekutu baginya, dan kita tidak akan menjadikan ibadah kita itu untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, kalau kita sudah memahami tiga makna daripada tauhid ini, ketahuilah juga bahwasanya tiga makna daripada tauhid ini juga memiliki hal yang bertolak belakang dengan tauhid itu. Sebagaimana makna yang telah kita uraikan, kita juga harus paham hal yang terbalik, hal yang merupakan musuh daripada tauhid itu, hal yang bertolak belakang dengan tauhid itu. Kita ambil daripada tauhid rububiyah. Ketika kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita imani dia satu-satunya di dalam rububiyahnya, di dalam penciptaan, di dalam pengaturan, di dalam pemberi rezeki, di dalam melakukan seluruh yang akan Allah lakukan, maka sesungguhnya lawannya adalah kita mengidofahkan, menyandarkan seluruh tauhid ini atau sebahagian daripada tauhid itu yang merupakan hak-hak Allah kepada selain Allah. Misalnya kita memberikan keyakinan bahwasanya ada sesuatu yang berkuasa selain Allah, ada yang mampu menciptakan sesuatu selain Allah, ada yang mengatur selain Allah, dan ada yang melakukan sesuatu di permukaan bumi ini selain Allah. Sehingga kita menjadikan hal-hal yang merupakan tauhid, yang merupakan kekhususan Allah, kita peruntukkan untuk selain Allah. Dengan ini maka kita telah membatalkan tauhid kita, karena kita telah melakukan hal yang bertolak belakang dengan makna daripada tauhid itu. Dan kemudian di dalam tauhid asma wa sifat, kita katakan tadi bahwa kita harus mengesakan Allah, dialah yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Maka ketahuilah, lawan daripada ini adalah dua perkara. Lawan daripada tauhid asma wa sifat ada dua perkara. Yang pertama, jahdu hadhil asma, mengingkari nama-nama ini untuk Allah, mengingkari sifat-sifat yang mulia ini untuk Allah, dan tidak mengakui bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat yang telah Allah terangkan di dalam kitabnya dan telah terangkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, bagian daripada mengingkari tauhid asma wa sifat adalah tasbihullah bil makhlukat, menyamakan antara Allah dengan makhluk-makhluknya, menjadikan makhluknya sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini terlarang di dalam Al-Quran. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, wa huwa sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah, di tauhid ibadah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ketaatan dan ibadah, kita menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang esa. Di dalam peribadatan kita, apapun ibadah yang kita lakukan, kita lakukan untuk mengharapkan ridho Allah satu-satunya, hanya kepadanya kita melakukan itu. Dan barang siapa yang memalingkan ibadah itu sedikit apapun untuk sesuatu selain Allah, dia palingkan doanya kepada selain Allah, dia berikan tawakalnya kepada selain Allah, dia menyembelih untuk sesuatu selain Allah, dia bernadar untuk sesuatu selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan hal yang bertolak belakang dengan tauhid ibadahnya kepada Allah. Dengan demikian dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu, dan itu apabila dia lakukan, dengannya dia telah menghancurkan dan menghapuskan tauhid la ilaha illallahnya. Wa yanbaghi ma'asyara al-mu'minin fi hadha al-maqam an najtahida fi amri hadha at-tauhid عناية به ومحافظة عليه ورعاية له، بل ينبغي أن نعنى عناية عظيمة بتحقيق التوحيد. وتحقيق التوحيد درجة عالية ومرتبة رفيعة، تعني تتميم التوحيد وتكميله. ومن حقق التوحيد دخل الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب، دخل الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب، كما جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم حيث ذكر 70,000 من أمته الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ومقام تحقيق التوحيد مقام عظيم ومقام رفيع، يعني تكميله وتتميمه والعناية العظيمة به وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، لأن هذه الأمور الثلاثة تؤثر في التوحيد، منها ما ينقض التوحيد ومنها ما ينقصه ويضعفه. ولهذا ينبغي أن يعلم أن التوحيد له نواقض وله نواقص، وأن الواجب على العبد أن يحرص على تتميم توحيده وتكميله بسلامته من النواقض وسلامته من النواقص، وأن يكون توحيده صافيا نقيا من شوائب الشرك وشوائب البدع وشوائب المعاصي. وهذه الأمور الثلاثة يسميها العلماء العوائق، يسميها العلماء العوائق التي تعوق العبد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى عن بلوغ رضاه والفوز بكرامته سبحانه وتعالى. أما عائق الشرك فالسلامة منه إنما تكون بإخلاص الدين لله، وأما عائق البدعة فالسلامة منها إنما تكون بملازمة السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأما عائق المعصية فبمجاهدة النفس على البعد عن المعاصي والذنوب، وإذا وقع العبد في شيء منها بادر إلى التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. Oleh karena itu, suatu hal yang sangat pantas untuk kita lakukan adalah kita benar-benar serius di dalam perkara tauhid ini. Kita benar-benar memperhatikan dan kita benar-benar menjaga tauhid kita dengan cara kita mengaplikasikan dalam amalan kita tentang tauhid ini. Dan ketahuilah bahwa mengaplikasikan tauhid dan mengamalkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari, dia adalah derajat yang paling tinggi dan dia memiliki martabat yang paling besar di dalam agama Islam. Dan maksudnya adalah menyempurnakan tauhid dengan cara bahwa kita menjadikan amalan kita sehari-hari dengan cara mentauhidkan Allah dalam amalan tersebut. Dan barang siapa yang sempurna di dalam tauhidnya dan dia telah berhasil menyempurnakan tauhidnya, maka dia akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dihisab dan tanpa diadab. Untuk orang-orang yang hidup di permukaan bumi telah menyempurnakan tauhidnya, disinilah letaknya di mana tauhid itu begitu penting, karena dia akan membuat kita masuk dalam surga Allah tanpa diadab dan tanpa dihisab. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang 70,000 daripada umatnya yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Nabi mengatakan, humul ladina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan perobatan kai besi panas, dan mereka adalah orang-orang yang tidak tatayyur, tidak merasa sial dari perkara-perkara, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Ketahuilah, makanya posisi menyempurnakan tauhid ini adalah posisi yang sangat agung dan mulia di dalam agama Islam. Dan cara untuk menyempurnakan tauhid, cara untuk menyempurnakan tauhid dalam kehidupannya, menjauhkannya dari perkara-perkara yang akan menghancurkannya, menjauhkannya dari perkara-perkara yang akan merusak dan mengurangi tauhid itu. Dan dia adalah tiga perkara: jauhkan tauhid kita daripada syirik, jauhkan tauhid kita daripada bid'ah, dan jauhkan tauhid kita daripada maksiat. Dan sesungguhnya sesuatu yang merusak tauhid terbagi kepada dua. Ada yang merusak tauhid, menghancurkan tauhid itu, membatalkan tauhid itu sehingga tidak ada yang tersisa. Dan ada yang menghancurkan tauhid, sesuatu yang membuatnya berkurang, walau tidak menghancurkannya dan menghapuskannya sama sekali sehingga menjadi tauhid itu sesuatu yang tidak ada. Oleh karena itu ulama selalu mengatakan bahwa tauhid lahu nawaqif wa lahu nawaqis. Tauhid itu memiliki sesuatu yang memusnahkannya, menghancurkannya dan membatalkannya, dan memiliki sesuatu yang membuatnya berkurang, berkurang daripada kesempurnaannya. Dan ini, tiga hal ini yang merupakan sesuatu yang harus sangat diperhatikan oleh seorang muslim, seorang muslimah. Dia selalu berusaha untuk menjaga tauhidnya dari hal-hal yang akan membuatnya sirna dan hancur dan musnah, dan dari hal-hal yang akan membuatnya berkurang. Dan dia adalah menjauhkan amalannya daripada syirik, daripada bid'ah dan maksiat. Dan tiga perkara ini para ulama menyebutnya awaiqut tauhid, penghalang-penghalang tauhid. Sesungguhnya orang apabila telah berhasil menjaga tauhidnya daripada syirik, menjaga tauhidnya daripada bid'ah, menjaga tauhidnya daripada maksiat, dialah hanya orang itulah yang akan sampai kepada ridho Allah, dan orang itulah yang akan beruntung untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Aiqus syirik, penghalang syirik, bisa kita jauhkan diri kita daripada kesyirikan itu hanya apabila kita mengikhlaskan seluruh ibadat. Dan kita tidak akan beribadah kepada sesuatu selain Allah. Adapun aiqul bid'ah, penghalang bid'ah, itu bisa kita jauhi dengan mulazamatu sunnah. Kita senantiasa ikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melakukan amalan sesuai dengan apa yang telah disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melazimi sunnah tersebut. Adapun aiqul maksiyah, penghalang maksiat, maka ini kita lakukan menjaga tauhid kita dari aiqul maksiyah dengan cara mujahadatun nafs, menjaga diri dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan diri kita daripada perbuatan maksiat tersebut dan tidak mendekati maksiat itu. Namun boleh jadi ada orang yang telah melakukan maksiat. Kalau itu terjadi, maka yang harus dia lakukan adalah segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada maksiat tersebut, dan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan hal-hal yang merupakan perbuatan maksiat kepadanya. وفيما يتعلق بنواقض التوحيد ونواقصه ينبغي أن يعلم معاشر الكرام أن توحيد الله تبارك وتعالى ينتقض بأحد أمور ثلاثة: الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر. أما الشرك الأكبر فهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله أو حقوقه سبحانه وتعالى، فمن وجد فيه شيء من هذه التسوية لغير الله بالله انتقض بذلك توحيده. ولهذا فإن أهل النار المشركين إذا دخلوا النار يوم القيامة يقولون وهم فيها: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال جل وعلا: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون غيره تبارك وتعالى به. فمن سوى غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى فإنه بذلك ينتقض توحيده. Ketahuilah saudaraku yang mulia, ketika kita berbicara tentang nawaqid dan nawaqis, sesuatu yang akan membatalkan tauhid dan sesuatu yang akan mengurangi tauhid, maka pembicaraannya adalah dari sisi nawaqid, yang harus kita ketahui bahwasanya pembatal, penghangus daripada tauhid adalah tiga perkara. Salah satu di antara tiga perkara ini merupakan nawaqid, pemusnah daripada tauhid dan menghapusnya sehingga tidak tersisa sedikit pun. Tiga perkara itu adalah asyirkul akbar, syirik besar, wan nifaqul akbar, dan nifaq besar, wal kufrul akbar, dan kufur besar. Adapun syirik akbar, kesyirikan yang besar, maksudnya adalah makna daripada syirik besar itu yang akan menghanguskan tauhid kita sampai ke akar-akarnya adalah taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khususiyatillah. Syirik besar itu adalah engkau menyamakan selain Allah sama dengan Allah. Engkau membuat sesuatu selain Allah sama dengan Allah di dalam perkara-perkara yang dia adalah kekhususan hak Allah dan dia adalah hak-haknya Allah. Manakala di dalam dirimu terdapat adalah sesuatu yang bisa membuat Allah. Allah berfirman, "Walladzina kafaru amma umdiru mu'ridun." Dan orang-orang kafir terhadap apa yang diberikan peringatan kepada mereka, mu'ridun, mereka akan berpaling, tidak mau mendengarnya, tidak mau peduli kepada agama Allah. Dan kufur akbar yang keempat bisa jadi dari sisi bahwa kita ragu terhadap apa yang Allah turunkan kepada kita. وينتقض بالنفاق الأكبر وهو النفاق الخالص نفاق المنافقين الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والنفاق الخالص هو أن يظهر المرء الإيمان ويبطن في قلبه الكفر كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون كما قال الله سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون كاذبون في أن ما قالوه بألسنتهم غير مطابق لما في قلوبهم فألسنتهم تنطق بالشهادة وقلوبهم ملوثة ومعقبة بالكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. Dan hal yang juga membatalkan tauhid, saudaraku yang mulia, adalah an-nifaqul akbar, nifaq yang besar, dan dia adalah kemunafikan yang khalis, kemunafikan yang sebenarnya, dan dia adalah kemunafikan yang orang-orang munafik. Dan kemunafikan ini adalah kekufuran. Allah tabaraka wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang munafik terdapat di dalam derajat yang paling bawah daripada neraka. Dan kemunafikan besar ini adalah apabila seseorang secara zahir mempertontonkan keimanan, secara zahir dia adalah orang yang beriman, namun di batinnya, di dalam dadanya, dia menyimpan kekufuran. Dia sebenarnya meletakkan kekufuran di dadanya, dan kemudian zahirnya mempertontonkan keimanan. Dan seperti yang Allah katakan tentang mereka, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila orang munafikin bertemu dengan orang-orang yang beriman, orang munafikin secara lisan berkata kepada orang yang beriman, amanna, kami beriman. Namun apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, kepada teman-teman mereka, sesama orang kafir, mereka akan berkata kepada setan-setan mereka itu, inna ma'akum, kami sebenarnya bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya mempermainkan orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman, wa idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Apabila datang kepadamu orang munafik, mereka akan berkata, apabila datang kepadamu hai rasul orang munafik, mereka akan berkata, nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, Allah tahu bahwa engkau adalah rasulnya, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun, dan Allah pun bersaksi bahwa orang munafikin adalah orang-orang yang berdusta. Berdusta maksudnya adalah apa yang mereka ucapkan dengan lisan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini dalam hati mereka. Di lisan mereka, mereka ucapkan kalimat syahadat, mereka menukilkan dan menyampaikan dalam lisan mereka syahadat, adapun hati mereka dipenuhi dengan kekafiran. Amma الشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق الأصغر، فإن هذه الأمور لا تكون ناقضة للتوحيد، بل هي من نواقص التوحيد ومضعفاته ومهياته. والمراد بالنفاق والمراد بالشرك الأصغر أي ما أطلق عليه في النصوص بأنه شرك ولا يبلغ حد الشرك الأكبر الذي هو تسوية غير الله بالله، كالحلف مثلا بغير الله وقول ما شاء الله وشئت، وقول لولا كذا، لولا البط مثلا لأتانا اللصوص، لولا قطبان السفينة لغرقنا، أو نحو ذلك من الألفاظ. والكفر الأصغر هو ما أطلق عليه في النصوص لأنه كفر ولا يبلغ حد الكفر الأكبر، كما في الحديث اثنتان بالناس هما بهم كفر، الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب. والنفاق الأصغر ما أطلق عليه في النصوص لأنه نفاق ولا يبلغ النفاق الأكبر الذي هو النفاق الخالص، كما في الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. الحاصل أن التوحيد له نواقض وله نواقص، وينبغي على المسلم أن يكون في أشد الحذر من نواقض التوحيد ونواقصه، وأن يكون عظيم العناية بتوحيده تصفية له وتنقية له من كل الشوائب، بحيث يرعى توحيده ليكون تاما نقيا صافيا إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى بهذا الإخلاص وبهذا التوحيد. Adapun kesyirikan kecil dan kekufuran kecil dan kemunafikan kecil, maka itu adalah hal-hal yang akan mengurangi tauhid, walau dia tidak membatalkan tauhid. Hal-hal yang akan membuat tauhid itu berkurang daripada kesempurnaannya, walau tidak menghilangnya dari asalnya. Adapun syirik kecil, syirik kecil adalah sesuatu yang disebut di dalam nas-nas, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah syirik. Akan tetapi, dia tidak sampai kepada definisi syirik besar yang tadi telah kita sebutkan. Disebutkan di beberapa nusus tentang perbuatan-perbuatan manusia dan Nabi mengatakan itu adalah syirik. Namun sebenarnya, di dalam definisi dia belum sampai kepada definisi syirik besar yang tadi kita sampaikan. Kita ambil contoh bersumpah. Bersumpah dengan kalimat nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah berbuat syirik. Walau belum sampai kepada definisi syirik besar, namun ini adalah mengurangi tauhid. Atau perkataan masyaallahu wa syi'ta, Allah telah berkehendak dan engkau juga berkehendak. Atau perkataan seperti perkataan manusia, kalaulah bukan karena itik bebek niscaya maling akan masuk rumah kita. Ini kalimat syirik kecil yang harus dijauhi. Atau kalaulah bukan karena para pelaut, niscaya kita akan tenggelam. Para pelaut datang, oleh karena itu kita tidak tenggelam. Ini kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat yang mengandung kesyirikan. Walau belum sampai kepada kesyirikan besar, namun dia adalah sesuatu yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Kemudian hal juga yang merupakan kemunafikan-kemunafikan kecil, kekufuran-kekufuran kecil, adalah sesuatu yang disebut di dalam nas-nas Al-Quranul Karim, dalam nas-nas hadis Nabi SAW sebagai kekufuran. Akan tetapi secara definisi dia belum sampai kepada kekufuran besar yang tadi kita sebutkan. Di antara apa yang disampaikan Nabi SAW adalah ada dua dari umatku yang dia adalah merupakan kekufuran. Al-fakhru bil ahsab, bangga dengan nasab kita. Wat-ta'nu fil ansab, dan menghujat orang lain karena nasabnya. Ini adalah kekufuran disebut oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Akan tetapi tidak sampai kepada derajat kekufuran besar. Adapun kemunafikan, maka dia adalah sesuatu yang disebut oleh Nabi di dalam hadis-hadisnya di dalam nas syar'i sebagai nifaq dan kemunafikan. Namun secara definisi, dia belum sampai kepada kemunafikan besar yang tadi kita ucapkan. Yang tadi kita sampaikan, seperti hadis Nabi SAW, ayatul munafiki thalath. Ciri orang munafik ada tiga. Idza haddatsa kadzab, kalau dia berbicara maka dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji maka dia akan mengkhianati janjinya. Wa idza i'tumina khan, kalau dia diberikan amanah maka dia akan khianat. Nabi menyebutnya sebagai kemunafikan, namun dia bukanlah kemunafikan besar. Dan hendaklah setiap muslim, setiap kita, hendaklah sangat berhati-hati dari hal-hal yang membatalkan tauhid kita ini dan hal yang mengurangi kesempurnaan tauhid kita ini, dengan cara kita senantiasa memperhatikan tauhid kita, kita senantiasa menjaga tauhid kita agar kemudian tauhid kita selalu sempurna, selalu suci, bersih daripada hal-hal yang menodainya, dan kita berharap bertemu dengan Allah di atas tauhid kita yang sempurna itu. Wal Qur'anu Al Karim كتاب الله سبحانه وتعالى اشتمل على تقرير التوحيد وبيانه بما تقوم به الحجة على العباد، فينبغي على المسلم أن يعتني بهذا الكتاب العظيم، كتاب الله جل وعلا، وأن يعتني بهذا التوحيد الذي هو أعظم شيء بين في كتاب الله عز وجل ودل عليه كتاب الله تبارك وتعالى. وآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا لأنها أخلصت لبيان توحيد الله. وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت لبيان توحيد الله تبارك وتعالى. وفاتحة الكتاب هي أفضل سور القرآن وهي مشتملة على تقرير التوحيد بأنواعه. فينبغي على المسلم أن تعظم عنايته بهذا الكتاب العظيم، كتاب الله تبارك وتعالى، وأن تعظم عنايته بهذا التوحيد الذي هو أعظم شيء جاء به كتاب الله عز وجل، فهو زبدة الكتب المنزلة وخلاصتها وصفة ما جاء فيها، وهو زبدة دعوة النبيين والمرسلين كلهم، فإن كلمتهم واحدة دعوة إلى توحيد الله صلى الله إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي الشرائع قد تختلف من نبي إلى آخر، كما قال الله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما التوحيد فهو زبدة الكتب المنزلة وخلاصة دعوة النبيين والمرسلين. ينبغي على المسلم أن تعظم عنايته بالتوحيد وأن يعتني عناية دقيقة به، استذكارا له وتحقيقا وتتميما وتكميلا، وأن تكون عنايته به أعظم من عنايته بطعامه وشرابه وسائر شؤونه، لأن حياته الحقيقية إنما تكون بتوحيد الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم adalah كتاب الله، dan di dalam كتاب الله tersebut terdapat keterangan yang menegaskan akan tauhid dan keterangan-keterangan yang benar-benar yang sangat sempurna di dalam menyampaikan tauhid. Dan Allah turunkan kitabnya sebagai hujah atas hamba-hambanya. Oleh karena itu hendaklah kita senantiasa memperhatikan kitabullah yang azza wa jalla, yang dia merupakan hujah Allah kepada hamba-hambanya, dan memperhatikan sesuatu yang paling agung, sesuatu yang paling besar diterangkan oleh Al-Quran, yaitu tauhid. Kitabullah ya azza wajal, sesuatu yang sangat agung, dan sesuatu yang paling agung dalam kitabullah itu adalah tauhidullah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita senantiasa memperhatikan kitabullah dan kemudian memperhatikan hal yang paling agung dalam kitabullah itu, yaitu tauhid. Ayat kursi menjadi ayat yang paling agung di dalam Al-Quran karena di dalamnya terdapat seluruh tauhid yang penuh dengan keikhlasan. Demikian juga dengan kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad kata Nabi sepertiga Al-Quran, karena di dalamnya terdapat keterangan yang sempurna tentang tauhid. Dan demikian juga dengan surah Al-Baqarah, sedangkan demikian juga dengan surah Al-Fatihah. Dia dikatakan adalah afdalu suwaril Quran. Dia adalah surat dalam Al-Quran yang paling afdal, karena di dalam Al-Fatihah tersebut terdapat hal yang menerangkan tentang tauhid dengan ketiga cabang-cabangnya, menyempurnakan ketauhidan merupakan satu hal yang harus diperhatikan, dan dengannya kita memperhatikan kitabullah azza wa jalla, dan dengan kitabullah kita memperhatikan tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah saudaraku yang mulia, bahwa sesungguhnya tauhid ini adalah inti daripada seluruh kitab yang Allah turunkan ke permukaan bumi, inti sari daripada seluruh kitab, bahkan dia adalah inti sari dakwah daripada seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah. Ketahuilah bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan, nabi dan rasul yang Allah utus, seluruh kalimat mereka, dakwah mereka satu kalimat, yaitu tauhid, dakwah kepada tauhid. Sehingga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nahnul anbiya ikhwatun li'allat, kami para nabi bagaikan saudara satu ayah, dinuna wahid, agama kami satu, wa ummahatuna syatta, namun ibu-ibu kami berbeda. Maksud ibu di sini adalah syariat. Agama kami satu, kami mengarah kepada satu kalimat, yaitu kalimat tauhid, namun dengan syariat yang berbeda-beda. Allah berfirman, likullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja, setiap daripada kalian kami jadikan untuknya syariat-syariat, dan kami jadikan untuknya manhaj-manhaj sesuai dengan umat tersebut. Maka apabila telah kita ketahui bahwa tauhid merupakan inti sari daripada kitab-kitab yang Allah turunkan, apabila kita sadar bahwasanya itulah inti daripada dakwah seluruh para nabi dan para rasul, maka sangat penting bagi kita untuk memperhatikan tauhid kita itu, memahaminya dengan benar, mempraktikkannya, dan menyempurnakan tauhid kita. Dan hendaklah perhatian kita kepada tauhid itu lebih daripada perhatian kita kepada makanan kita, kepada minuman kita, kepada seluruh perkara duniawi kita, karena sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di atas tauhid. Wa as'alullaha al-'azim rabba al-'arsyil 'azim bi asma'il husna wa sifatil 'ulya an yanfa'ana ajma'in bima 'allamana wa an yazidana 'ilman wa an yusliha lana sya'nana kullah wa an la yakilana ila anfusina tarfata 'ain wa an yahdiyana ilayhi siratan mustaqima. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Dan akhirnya saya memohon kepada Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia, dengan seluruh nama-namanya yang indah dan seluruh sifat-sifatnya yang mulia, untuk menjadikan kita ini adalah orang-orang yang perkaranya selalu akan lebih baik, dan agar Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita kepada jalan yang lurus, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki untuk kita agama kita, yang merupakan agama ini adalah yang menjadi pokok perkara seluruh urusan kita dan memperbaiki untuk kita dunia kita yang di dalamnya kehidupan kita, memperbaiki untuk kita akhirat kita yang kepadanya semua kita akan dikembalikan, menjadikan untuk kita kehidupan ini adalah hidup untuk menambah kebaikan, dan agar menjadikan kematian kita kelak adalah kematian untuk berhenti daripada seluruh keburukan. Semoga Allah mengampuni kita, mengampuni kedua orang tua kita, seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hidup apapun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, berikan kepada kami takwa dan memberikan kesucian kepada kami. Engkaulah yang mampu untuk memberikannya dan mensucikan ketakwaan kami tersebut. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar engkau tetapkan kami di atas perkara, dan engkau jadikan kami selalu berada di atas hidayah, dan engkau jadikan kami adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmatmu. Ya Allah, berikan kepada kami hati yang suci, berikan kepada kami lisan yang jujur. Ya Allah, berikan kepada kami rasa takut kepadamu yang bisa menghalangi kami daripada berbuat maksiat kepadamu, dan berikan kami rasa ketaatan kepadamu yang menjauhkan kami daripada perbuatan maksiat kami kepadamu, dan memasukkan kami ke dalam surgamu, dan berikan kepada kami keyakinan yang dengan keyakinan itu perkara-perkara dunia, musibah-musibah dunia terasa ringan bagi kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk menikmati senantiasa pendengaran-pendengaran kami, menikmati pandangan-pandangan kami, menikmati kekuatan kami selama engkau hidupkan kami. Ya Allah, jadikan kami adalah orang-orang yang engkau tolong, dan berikan kepada kami kemenangan atas musuh kami, dan jangan jadikan musibah kami adalah di atas agama kami, dan jangan jadikan dunia ini adalah keinginan kami yang paling besar. Dan akhirnya kami menutup pembicaraan ini dengan mengakhirinya dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita masuki sesi pertanyaan, dan saya akan membacakan pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Terjemahannya sudah dipegang oleh beliau, sehingga saya tidak perlu lagi terjemahkan. Pertanyaan pertama, jazakumullahu khair wa ahsanallahu ilaikum ya syekhana. Ada ibu-ibu minta doa anaknya. Ana mau bertanya tentang hadisnya Abu Jabal, tentang hak terhadap dan hak hamba terhadap Allah. Pertanyaannya adalah, dalam ujung hadis itu Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, apakah hadis ini boleh disampaikan? Rasul sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Pertanyaannya, apa faedah dari pelarangan ini? Kenapa hadis ini tetap disampaikan di dalam kajian-kajian? Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan katsiran. Jawabu hadha as-su'al fi nahyi an-nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan رضي الله عنه أن يبشر الناس بهذا الفضل العظيم جاء مبينا في الحديث نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تبشر الناس فيتكلوا، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام من أجل ألا يتكل الناس على ذلك فيكتفوا بذلك ويفرطوا في الأعمال. وأما لماذا بين معاذ رضي الله عنه والعلماء من بعده هذا الحديث، فإن معاذا كما جاء في بعض الروايات أخبر بذلك عند موته تأثما، أي من أن يكون كتم شيئا جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولعله والله تعالى أعلم لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى أن يكون تعلم الناس لهذا الحديث بهذه الطريقة، بحيث يعرفوا هذه البشارة العظيمة، وأيضا في الوقت نفسه يعرفوا عدم الاتكال على ذلك وأن يحرصوا على العمل. فهيأ الله للعباد بهذه الطريقة من البيان لهذا الحديث تحقق المصلحة والأمن بإذن الله تبارك وتعالى من الخطأ، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشر الناس فيتكلوا، بحيث ينبغي على قارئ هذا الحديث أن يستفيد هاتين الفائدتين معا، أن يعرف فضل التوحيد ومكانته العظيمة وما فيه من التكفير للذنوب ورفعة الدرجات، وفي الوقت نفسه أن لا يتكل على ذلك بل يحرص على العمل أشد الحرص. Jawaban kita adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh saya memberikan kabar gembira ini kepada manusia? Maka sesungguhnya jawabannya adalah ada di dalam hadis itu sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, "La tubashshir fayattakilu." Jangan engkau berikan kabar kepada manusia sehingga manusia dengannya bertelekan dan bersandarkan dengan kabar gembira itu dan meninggalkan amal. Jadi Nabi di dalam hadis ini mengatakan kepada Mu'adz, jangan engkau berikan kabar sehingga manusia melupakan amal dan bersandar hanya kepada kabar gembira tersebut. Oleh karena itu, ketika seseorang mengetahui keutamaan ini dan tidak bertelekan dan tidak bersandar hanya kepada kabar gembira itu dan tidak melupakan amal, maka diizinkan untuk disampaikan. Kemudian Mu'adz radhiyallahu an diberitakan di dalam riwayat, disampaikan di dalam riwayat, menyampaikan hadis ini sudah di akhir-akhir hayatnya. Ta'assuman, takut berbuat dosa. Dosa apa? Dosa menyembunyikan sesuatu yang dia dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak disampaikan kepada umat. Dan kita katakan bahwa Allah tabaraka wa taala yang telah mentakdirkan semua ini. Allah yang telah mentakdirkan kita untuk mengetahui keutamaan la ilaha illallah dengan cara seperti ini. Di dalamnya ada hikmah, di mana Mu'adz bin Jabal menyampaikannya di akhir hayatnya ketika manusia tidak lagi bertelekan dengan kabar gembira dan bersandar hanya kepada kabar gembira itu dan melupakan amal. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah ketika kita membaca hadis ini benar-benar mengetahui dua hal yang harus kita lakukan, dua hal yang harus kita pelajari dari hadis ini yang kita ambil, jangan dilupakan salah satunya. Yang pertama, dengan hadis ini kita ketahui keutamaan tauhid, bagaimana posisi tauhid di dalam agama Islam dan bagaimana mulianya tauhid itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengannya, yang kedua kita harus mengetahui, kita tidak boleh bertelekan dan bersandar dengan hadis ini dan melupakan amal. Kita harus tetap untuk beramal dengan hadis tersebut. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullahu khairan wa ahsana ilallah wa ahsana allahu ilaikum. As-su'alu thani fadilat syekh yang dimuliakan Allah. Saya mempunyai orang tua yang sudah lanjut usia dan saat ini sedang sakit dan hanya terbaring di tempat tidur. Bagaimana menjaga ketauhidan beliau agar tetap bersabar dalam keadaan seperti sekarang ini dan istiqamah dalam berobat yang syar'i? Mohon doanya Syekh untuk kesembuhan beliau. Barakallahu fikum. Hadzal as-su'al haqiqah su'al muhim wa huwa min dala'il al-hirs wa min amarat al-birr bil walid bal inna dhalika min a'zam al-birr bih an yu'na bi amri ri'ayat al-aqidah وحفظ التوحيد والاهتمام بهذا المقام. وينبغي أن تكون العملية لمعالجة هذا الأمر متوازنة بأن يكون برا بوالده، رفيقا به، محسنا إليه، قائما بحقوقه، معتنيا بواجباته، ولا سيما في هذا الوقت الذي هو الضعف والمرض والوهن، فيعتني بحقوق أعظم عناية، وفي الوقت نفسه يحرص على تقوية جانب التوكل عند والده بالله والثقة بالله والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر لله جل في علاه. وأيضا يحرص في الوقت نفسه على قطع الوسائل التي يبتلى بها بعض الكبار ممن حولهم ممن قد يفتحون لهم أبوابا في العلاج هي من الشرك بالله أو التعلق بالسحرة أو الكهنة أو المشعوذين أو الدجالين أو نحو ذلك، فيحرص على أيضا إغلاق مثل هذه المنافذ والطرائق التي أودت بكثير من الكبار في حال مرضهم إلى الدخول في متاهات وأمور محرمة إما من شرك أو خرافة أو شعوذة أو دجل أو غير ذلك. فمن أعظم البر الوالد كبير السن في مرضه ووهن قواه وضعفه أن يضاعف الجهد في بره والإحسان إليه، وأيضا يعتني به في جانب تقوية التوكل والثقة بالله وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا في الوقت نفسه يغلق المنافذ التي قد تؤدي بالكبار في مثل هذه الحالة إلى الوقوع في الأمور المحرمة تحت مسمى العلاج. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Dan ini pertanyaan ini menunjukkan bahwa saudara kita yang bertanya adalah orang yang sangat tamak untuk berbuat baik kepada orang tuanya dan ingin sekali untuk berbakti kepada orang tuanya. Dan ketahuilah, tidak ada bakti kepada orang tua yang lebih hebat daripada kita memperhatikan tauhid orang tua kita. Dan hendaklah saudara kita melakukan amalan-amalan tiga perkara yang harus dia selalu seimbangkan dalam ketika dia merawat orang tuanya yang sakit. Yang pertama adalah dia menyempurnakan baktinya kepada orang tuanya, dan dia berusaha untuk mengurus orang tuanya sebaik-baiknya dan selalu berada ketika orang tuanya membutuhkannya. Dan yang kedua, menanamkan di dalam hati orang tua rasa tawakal kepada Allah dan memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa seluruh perkara ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah kita mengajarkan orang tua dan selalu menyampaikan kepada orang tua kita agar kita serahkan seluruh urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengannya tawakal dan tauhid orang tuanya tetap bertahan. Dan yang ketiga yang harus dia lakukan adalah memutus seluruh jalan-jalan, menutup seluruh pintu-pintu yang dengannya banyak sekali orang-orang yang sakit, terutama orang tua yang sakit di zaman kita sekarang, mendapatkan ibtila, mendapatkan bala dan bencana di dalam ketika sakit di akhir hayatnya. Yaitu pintu yang dimaksud adalah menutup pintu orang tua kita berhubungan dengan para sihir, tukang sihir dan para dukun dan perkara-perkara syirik lainnya, daripada tangkal-tangkal dan jimat. Hal-hal yang merupakan kesyirikan itu telah membawa banyak orang ke dalam kesyirikan di akhir hayatnya, di saat-saat tuanya, waliyadubillah. Dan hendaklah saudara kita itu menjauhkan orang tuanya daripada hal-hal tersebut dan berusaha agar jangan sampai orang tuanya didekati oleh para tukang sihir dan orang-orang yang berdusta, para dukun dan seluruh perkara-perkara syirik. Dengan hal ini, tiga perkara ini, maka dia akan telah melakukan hal yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Yang pertama, dia tingkatkan baktinya dan seluruh ketaatannya dan perawatannya terhadap orang tuanya. Kemudian dia selalu menyampaikan kepada orang tuanya tauhid kepada Allah dan senantiasa menyerahkan urusan kepada Allah, dan dia tutup pintu-pintu yang biasa membawa orang tuanya kepada kesyirikan di akhir hayatnya. Jazakumullah khairu ahsanallahu ilaikum. Soal tsalis, fadilatul syekh. Afwan, pertanyaan saya adalah, apakah seseorang yang bermaksiat kepada Allah karena mengikuti perintah atasan atau teman, apakah tauhidnya rusak? Al-jawab anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما قول السائل هل يكون بهذه الطاعة توحيده فاسدا، فالجواب بحسب هذه الطاعة للمخلوق، إن كان يبلغ بها حد الكفر بطل بذلك توحيده وانتقض، وإن كان لا يبلغ حد الكفر بالله تبارك وتعالى فإن ذلك يكون من نواقص التوحيد لا نواقضه. Jawaban kita untuk saudara kita ini adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah sang Khalik. Adapun pertanyaan saudara kita yang bertanya, apakah tauhidnya rusak? Maka jawaban kita adalah tergantung apa yang Anda taati. Tergantung apa yang Anda lakukan dalam ketaatan Anda kepada makhluk. Apabila ketaatan Anda kepada orang yang Anda taati itu adalah perkara-perkara yang sudah sampai kepada kufur akbar, kekufuran dan kekafiran besar, maka telah hancur dan musnah dan batal tauhid Anda. Namun apabila ketaatan Anda kepada mereka tersebut tidak sampai kepada kufur-kufur besar, maka itu tidak membatalkan tauhid Anda, namun hanya mengurangi kesempurnaan daripada tauhid tersebut. جزاكم الله خير واحسن الله اليكم. السؤال الرابع يا شيخ. Banyak pertanyaan dan kerancuan tentang fitnah ISIS di Indonesia. Apa nasihat Syekh tentang hal ini? الجواب ان المسلم ينبغي ان يكون مجانبا للفتن ومجانبا أيضا لدعاة الفتنة، وأن تكون صلته بالعلماء الأكابر الراسخين في العلم كما أمره الله سبحانه وتعالى بذلك، وألا يسلم نفسه لحملة الفتنة ودعاتها. وإذا ابتعد الناس عن أهل العلم الأكابر وقعوا في الشرور وجروا على أنفسهم المهالك. قد قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولهذا ينبغي على أهل الإسلام أهل الإيمان أن يجانبوا الفتن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، وأن يكونوا في تلقيهم آخذين عن أهل العلم الأكابر، ولا يزال الناس بخير ما أخذوا عن الأكابر. وأما من لا يعرفون بحلم، من لا يعرفون بعلم ولا يعرفون بحلم ولا يعرفون برسوخ في العلم، فهؤلاء لا يؤخذ عنهم، وإنما يكون الأخذ عن العلماء الراسخين أهل العلم وأهل الفضل وأهل الدراية بدين الله تبارك وتعالى، فإن السلامة والعافية إنما تكون بذلك. Jawaban kita adalah setiap muslim wajib baginya untuk menjauhi seluruh fitnah, dan wajib baginya untuk menjauhi orang-orang yang mengajak kepada fitnah, dan wajib baginya untuk selalu berhubungan dengan para ulama kibar, para ulama-ulama besar, dan jangan dia serahkan dirinya kepada orang-orang yang mendatangkan fitnah dan kepada da'i-da'i yang mengajak kepada fitnah. Jauhnya manusia daripada ulama-ulama besar akan membuat mereka masuk ke dalam kebinasaan yang sangat banyak dan keburukan yang beraneka ragam. Dan hendaknya setiap hal-hal seperti ini datang, kita kembali kepada ahli ilmu, kembali kepada orang ulama-ulama besar yang mampu untuk melihat perkara ini dan memberikan keputusan dalam perkara ini, sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an: wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih walau rudduhu ila Allah wa ila Rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka perkara, perkara keamanan atau perkara yang menakutkan, mereka selalu sebarkan kemana-mana. Seandainya mereka kembalikan perkara itu kepada Allah, kepada Rasul, kepada ulil amri, ulil amri sini adalah para ulama, la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum, niscaya para ulama itu akan mampu mengambil intisari dan makna dan hukum yang sebenarnya dari perkara yang menimpa mereka. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa berusaha untuk menjauhi fitnah-fitnah seperti ini. Nabi mengatakan as-sa'idu, orang yang beruntung dan orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang menjauhi fitnah. Dan manusia akan senantiasa berada di dalam kebaikan selagi mereka selalu berpegang teguh dan memiliki hubungan yang erat dengan ulama-ulama besar mereka. Adapun mereka-mereka yang tidak dikenal dengan ilmu, tidak dikenal dengan kemampuan ilmu mereka, apalagi disebut ulama-ulama besar, maka tidaklah boleh kita untuk mengambil sesuatu daripada mereka, dan keselamatan kita adalah menjauhi hubungan kita dengan mereka. Jazakumullah khair wa ahsanallah ilaikum. Soal tadi, soal al-ati ya Syekh, tolong dijelaskan kedudukan hadis kullu bid'atin dhalalah, kemudian man sanna sunnatan hasanah. Kila al-hadithain thabit عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولا تعارض بينهما، لأن قوله كل بدعة ضلالة أي كل حدث في دين الله، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فكل بدعة ضلالة، يعني كل من أحدث في الدين ما ليس منه فهو مردود عليه وليس مقبولا منه. أما قول من سن في الإسلام سنة حسنة، ليس المراد بذلك البدع التي ليس لها أصل في دين الله، وإنما المراد من سن في الإسلام سنة حسنة، أي أحيا سنة ثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما يبين ذلك قصة الحديث نفسه عندما حث النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على الصدقة، فقام أحد الصحابة وتصدق بمال كثير، فتأثر الصحابة بما قدمه وما بذله على إثر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وحثه على الصدقة، فقام الناس بالبذل والتصدق متأثرين بصنيع ذلك الرجل. فقال حينئذ عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها أجر من عمل بها. فالمراد بالسنة الحسنة أي إحياء السنن الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. Kedua hadis yang ditanyakan adalah hadis yang telah sahih berasal dari Nabi kita tercinta SAW, dan tidak ada pertentangan di antara dua hadis ini. Perkataan Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Maksudnya adalah setiap perkara yang baru yang dibuat-buat oleh manusia dalam agama Allah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Dan barang siapa yang melakukan hal seperti ini, maka amalannya akan ditolak oleh Allah, karena Nabi telah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak kami ajarkan, maka itu akan ditolak oleh Allah. Maka setiap pelaku bid'ah yang membuat perkara-perkara baru yang Nabi tidak ajarkan, maka amalannya akan ditolak oleh Allah dan tidak akan diterima. Adapun perkataan Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanah, bukanlah maksudnya adalah bid'ah, yaitu perkara-perkara baru yang dibuat. Akan tetapi maksudnya adalah menghidupkan sebuah sunnah daripada sunnah-sunnah Nabi yang ada di dalam agama Islam. Sunnah yang telah tetap dari Nabi SAW. Sanna fil islami sunnatan hasanah itu maksudnya. Bukan membuat perkara baru, namun sunnah yang sudah ada dia hidupkan dan dia marakkan. Sebagaimana keterangannya sebenarnya ada di dalam hadis itu sendiri. Di dalam hadis itu, ketika Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnatun hasanah, sunnatan hasanah, ceritanya adalah Nabi SAW didatangi oleh para sahabat yang fakir. Para sahabat, beberapa orang datang, mereka adalah fuqara. Lalu Nabi SAW memotivasi kaum muslimin, para sahabat, untuk bersedekah. Seorang sahabat bangkit dan pergi ke rumahnya, datang dengan membawa sedekah yang besar. Melihat seseorang ini, sahabat ini melakukan itu, yang lainnya terpancing untuk melakukan hal yang sama. Dan mereka, yang lainnya pergi ke rumah mereka dan datang dengan membawa sedekah-sedekah mereka yang banyak dan besar, yang membuat Nabi bahagia. Lihat di dalam cerita ini, sahabat ini tidak melakukan bid'ah, tapi dia melakukan sebuah sunnah Nabi, yaitu berinfak dengan harta yang banyak. Ketika yang lainnya terpancing dan ikut termotivasi untuk melakukan hal yang sama, maka orang ini telah melakukan sunnah daripada sunnah hasanah. Maka makna sunnah hasanah di sini bukanlah bid'ah, akan tetapi menghidupkan sebuah sunnah yang tetap yang telah ada dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu ahsana Allah ilaikum. As-su'al as-sadis, ya Syekh. Ya Syekh, mohon nasihatnya bila waktu sempit hati ini bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Tapi bila waktu lapang, hati ini kurang bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Apakah hati ini kurang bertauhid kepada Allah? Bagaimana membangun akidah tauhid yang kuat, kokoh dan tetap dalam segala hal? العلاج في أمرين جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله. أما الأول فبمجاهدة النفس، قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. الأمر الأول مجاهدة النفس ببذل الأسباب وعدم الركون للكسل والخمول والتواني والتسويف، بل يجاهد نفسه على العلم والعمل ويبذل من وقته وينشط وينبذ عن نفسه الكسل. والأمر الثاني أن يكون مستعينا بالله، متوكلا عليه، مفوضا أمره إلى الله، يرجو توفيقه وتسديده من الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Jawaban kita, obat daripada apa yang ditanyakan adalah dua perkara. Yang dua perkara itu dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebutan sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis beliau yang mulia, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jazan." Berusahalah engkau untuk senantiasa rakus terhadap apa yang memberikan manfaat kepadamu. Tamaklah kepada sesuatu yang selalu memberikan manfaat kepadamu, dan bersandarlah kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah dan jangan melemah. Di dalam hadis ini adalah obat untuk apa yang tadi ditanyakan. Yang pertama, mujahadatun nafs. Hendaklah saudara kita ini selalu memerangi nafsunya, selalu memerangi dirinya yang mengajaknya kepada bermalas-malasan, mengajaknya kepada sesuatu yang membuatnya selalu melemah. Hendaklah dia lawan rasa malas itu. Hendaklah dia lawan keinginannya untuk bermalas-malasan tersebut. Dan dia berusaha untuk segera kembali mempelajari ilmu, segera berdiri dan bangkit untuk beramal. Dan dengannya dia berusaha untuk menolak sejauh-jauhnya rasa malas yang timbul. Kemudian yang kedua yang harus dia lakukan adalah isti'anatu billah. Di dalam usahanya untuk melawan rasa malas, dalam usahanya untuk melakukan itu, dia berdoa kepada Allah. Dia memohon kepada Allah, minta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia berusaha untuk mengharapkan taufik dari Allah untuk membuatnya berhasil melawan apa yang telah menimpanya. Dan ini disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, doa yang bermanfaat. Nabi berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk, wahai Mu'adz, aku cinta kepadamu. Fala tada'anna antakula fi duburi kulli salah." Janganlah engkau meninggalkan mengucapkan perkataan setiap selesai salat. Perkataannya adalah, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, bantulah aku selalu. "A'inni ala dzikrik," untuk senantiasa berzikir kepadamu. "A'inni ala dzikrika wa syukrik," berikan bantu aku untuk selalu bersyukur kepadamu dan selalu beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu. Maka selalulah ucapkan doa ini, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita jalan keluarnya. Jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum. As-su'alu sadia ya syekhna, bagaimana supaya kita menjadi orang yang kuat tauhidnya, seperti bahwa rezeki ini pasti datang tanpa rasa khawatir akan rezeki tersebut. Terima kasih, jazakumullahu khairan. At-tariqatu al-muthla li taqwiyati at-tauhid an nu'na bi kitabillah al-Qur'an qira'atan wa tadabburan. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. وأن يعتني أيضا المسلم بالكتب التي أفردها أهل العلم في بيان التوحيد أخذا لأدلة التوحيد من القرآن والسنة وتبويبا لها في كتب جامعة نافعة في هذا الباب. فالعناية بمذاكرة التوحيد ومدارسته يتحقق بإذن الله تبارك وتعالى به هذا المطلب. وكذلك الأذكار الشرعية لها أثرها العظيم في هذا الباب في تقوية التوحيد، ولا سيما من يعنى بها كما وردت متأملا في معانيها ودلالاتها، محققا ما دلت عليه من المقاصد العظيمة والغايات الجليلة. Jalan yang paling baik, jalan yang paling bagus untuk mengukuhkan tauhid kita, yang pertama adalah senantiasa serius mempelajari kitabullah azza wajalla. Karena di dalam kitabullah azza wajalla tersebut kita akan senantiasa diajarkan sesuatu yang akan mengukuhkan keimanan kita. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab Al-Quran telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada engkau. Kitab yang penuh dengan berkah agar mereka mentadabbur isi daripada kitab tersebut. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini akan menunjukkan kepada manusia jalan yang paling baik, jalan yang paling sempurna. Oleh karena itu, hendaklah seorang muslim untuk mengukuhkan keimanannya kembali selalu kepada kembali kepada kitabullah azza wajal. Dia membacanya, dia memahami isi kandungannya dan mengamalkan isi kandungannya tersebut. Bagian yang kedua untuk berusaha memperkokoh tauhid adalah hendaklah seorang selalu berusaha untuk memperhatikan dan selalu berusaha untuk membaca kitab-kitabnya para ulama yang telah mereka tulis tentang keterangan-keterangan tauhid. Sesungguhnya para ulama kita telah menulis kitab-kitab yang sangat banyak yang berhubungan dengan tauhid, yang mereka ambil istimbatnya tentunya daripada Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hendaknya kita memiliki buku tersebut dan membacanya dan memahaminya. Kemudian yang ketiga, yang juga harus kita lakukan untuk memperkokoh tauhid kita, dan itu tidak kalah pentingnya dan sangat bermanfaat, yaitu senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah Tabaraka wa Taala dengan doa-doa yang disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya doa memiliki sebab yang sangat hebat di dalam mengokohkan tauhid. Apatah lagi orang yang berdoa tersebut tidak hanya sekedar menyebut lafaz-lafaznya, akan tetapi dia berdoa kepada Allah dengan memperhatikan kandungan makna daripada doa tersebut, dan dia berusaha untuk mempraktekkan kandungan-kandungan makna daripada doa tersebut. Jazakumullah khairan wa ahsanallahu ilaikum. As-su'alu thamin fadilatul syekh, apakah syirik kecil masuk ke dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 116, yaitu innallaha la yaghfiru an yushraka bih? Min ahli al-ilm man qala inna asy-syirk al-ashghar dakhil fi hadhihi al-ayah bi'tibar al-'umum innallaha la yaghfiru an yushraka bih, wa ma'a qawlihim bi dukhulihi في الآية لا يقولون بأن ذلك يعني تخليده في النار، وإنما مرادهم بذلك أنه لا يغفر أن يعذب عليه، لكن لا يلزم منه أن يكون مخلدا في النار. ومن أهل العلم من قالوا إن الآية خاصة بالشرك الأكبر فلا يدخل الأصغر في ذلك، وإنما الأصغر داخل تحت المسيئة. فلأهل العلم في معنى الآية قولان، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di antara ahli ilmu ada yang mengatakan bahwa syirik kecil masuk ke dalam ayat ini bi'tibaril umum, karena ayat itu lafaznya adalah umum. Dan mereka mengatakan bahwa karena di dalam lafaz itu adalah lafaz syirik, maka syirik kecil termasuk dalamnya. Akan tetapi bersamaan dengan pendapat mereka tersebut, mereka tidak mengatakan bahwa syirik kecil ini akan membuat orang kekal di neraka. Yang mengatakan bahwa termasuk syirik masuk dalam ayat itu karena lafaznya umum, namun mereka tidak sedikit pun berpendapat orang yang membuat syirik kecil akan kekal di neraka. Tapi yang mereka inginkan adalah dosa itu tidak diampuni oleh Allah, artinya pelaku dosa syirik kecil akan diazab terlebih dahulu dan tidak akan kekal di neraka. Namun di antara ahli ilmu ada yang mengatakan ayat ini hanya khusus untuk makna daripada syirik besar dan tidak masuk ke dalamnya syirik kecil. Khusus untuk syirik besar. Adapun syirik kecil, dia masuk ke dalam dosa-dosa lainnya yang masih akan mendapatkan pengampunan dari Allah, dan kemudian pelakunya berada di bawah masyiatullah, kehendak Allah apakah dia adab atau ia ampuni. Dengan ini maka kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan semua kita manfaat atas apa yang telah kita sampaikan. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita amal untuk apa yang telah kita ketahui. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan petunjuk ke jalan yang lurus untuk mendekatkan kita kepadanya. Dan akhirnya saya mengucapkan salawat dan salam kepada hamba Allah dan Rasulnya Muhammad SAW.